Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, hadis berikutnya berkata Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Wa haddathani Yahya Ibn Ayyub وعمر الناقد عمر بن محمد أبو عثمان الناقد والزهير ابن حرب أبو خيثم النسائي جميعا تقارن ini semuanya meriwayatkan عن ابن علية dari ابن علية ابن علية إسماعيل بن إبراهيم واللفظ لابن عمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم لفظ حديث bagi Amr yaitu Amr al-Naqid dalam riwayatnya berkata حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم yaitu إسماعيل بن إبراهيم ابن علية علية itu nama ibunya ya kalau nama ayahnya إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشير أنا أيوب dari أيوب yaitu Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani Al-Muhammad dari Muhammad Muhammad bin Sirin Al-Basri Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaum an-nahr pada hari nahr man kana dhabaha qabla as-salati falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat hendaknya dia ulangi. Aqama rajulun ya. Maka seorang lelaki berdiri. Faqala ya Rasulullah, hadha yawmun yushtahu fihi al-lahm. Wa dhakara hanatan min jiranihi. Ia berkata, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang daging itu diminati. Maksudnya banyak orang yang cari daging. Dan dia menyebutkan hanatan, ada keperluan, ada hajat dari tetangganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddaqahu. Maka sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapannya. Ya, sebab yang diambil adalah zahir dari yang diucapkan oleh manusia. Kita hanya mengambil zahirnya. Baik. Qala wa indi jada'atun hiya ahabbu ilayya min syatay lahmin. Apa atbahuhuma? Kata beliau, saya memiliki jada'ah, kambing belum cukup umur, baru jada'ah. Iya. Jada'ah 6 bulan lebih ya, belum sampai setahun. Dia lebih saya sukai, kambing jada'ah ini lebih saya sukai daripada dua kambing yang sudah disembelih untuk diambil dagingnya. Apa atbahuha? Apakah boleh saya menyembelihnya? Qala farakhasa lahu. Maka Rasulullah memberikan keringanan untuknya. Jadi ini memperjelas ya bahwa riwayat Anas bin Malik ini memperjelas hadith Al-Bara dan hadith Jundub bin Sufyan sebelumnya. Bahwa izin untuk Abu Burdah dengan menyembeli jada'ah kambing yang belum cukup umur. Dalam hadis Anas bin Malik ini diterangkan bahwa itu adalah keringanan. Rukhsah diberikan kepada siapa? Abu Burdah. Iya. Dan di sini ada pembahasan di sudut ilmu usul fikih bahwa rukhsah yang diringankan oleh Nabi kadang bersifat khusus dan kadang bersifat umum. Walaupun asalnya dia berlaku umum, tapi kalau tanpa ada hal yang menegaskan hukum kekhususan, maka harus diarahkan ke makna pengkhususan. Dan sini sudah ditegaskan ya, dalam dua riwayat sebelumnya, bahwa ini kekhususan. Tidak halal lagi untuk siapapun, tidak syah lagi untuk siapapun setelahnya. Adapun ucapan Anas, faqala la adri abalagat rukhsatuhu man siwahu amla, saya tidak tahu apakah keringanannya ini mencakup orang selain dia atau tidak. Ini sebatas pengetahuan Anas, atau beliau mungkin lupa riwayatnya. Tapi sudah berlalu dalam riwayat Sufyan, Junud bin Sufyan, dan riwayat Al-Bara bin Azib, penegasan bahwa ini keringanan khusus untuk Abu Burda, dan di hadith lain untuk Uqbah bin Amir, dan tidak syah lagi untuk siapa yang datang setelah mereka. Iya. Qala wa kafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kabshaini fadabahahuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merunduk ke dua kambing. Lalu beliau menyembelihnya. Terdapat bolehnya seorang itu menyembelih untuk dirinya dua ekor kambing. Iya. Walaupun seekor kambing sudah cukup untuk dia bersama keluarganya, sudah cukup seekor kambing. Sebagaimana yang akan kita terangkan nanti riwayatnya. Ya, kalau dia beli sembelih satu sudah cukup. Tapi kalau dia sembelih dua, boleh saja. Tiga, empat, semakin banyak semakin bagus. Sebab ini bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Faqama an-nasu ila Gunaimah. Maka berdirilah manusia kepada sekelompok kambing. Iya. Fatawazza'uha, lalu mereka membagi-baginya. Aw qala fatajazza'uha, ini dua kalimat ragu rawinya maknanya sama. Dibagi. Ini akan datang nanti penjelasan bahwa boleh seorang itu menyembelih ya hewan kurban diberikan oleh orang lain atau dihadiahkan oleh orang lain. Atau ada yang berkata kepadanya, silakan kamu berkurban, ambil uang ini pergi beli kambing. Kamu sembelih untuk engkau dan keluargamu. Boleh saja dia terima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dan para sahabatnya melakukan hal yang sama. Dan akan datang nanti riwayat yang lebih tegas dari ini. Baik, kemudian dalam kelanjutan riwayat, dalam riwayat berikutnya, kata beliau, haddathana Muhammad bin Ubaid al-Gubari. Qala haddathana Hammad ibn Zaid al-Basri. Qala haddathana Ayyub bin Abi Tamimah al-Sakhtiyani. Wa Hisham ibn Abi Abdillahi al-Dustuwai. Bukan, di sini Hisham, siapa? Ya, Hisham al-Basri. Saya lupa nama ayahnya. Kata beliau an Muhammad, dari Muhammad, itu Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Thumma khataba, kemudian berkhutbah. Ini urutan salat Id ya, salat Id dulu baru khutbah. Iya. Fa amara man kana dhabaha qabla as-salat ay yu'ida dhabahan. Maka beliau memerintah agar siapa yang menyembelih sebelum salat untuk mengulangi sembelihannya. Tsumma dzakara bi mithli hadits Ibn Ulayyah. Kemudian beliau sebutkan semisal dengan hadits Ibn Ulayyah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa haddatsani Ziyad Ibn Yahya Al-Hassai atau Al-Hassani. قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال. Ini juga hadith Anas bin Malik, masih rangkaian hadith Anas. Beliau berkata, خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkhutbah kepada kami di Idul Adha. قال فوجد ريح لحم. Maka beliau menemukan bau daging. Iya. Ini semakin memperjelas ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bara dan riwayat Sufyan, beliau melihat. Kalau di hadits Anas ini beliau mencium. Nah, ini tidak bertentangan ya, di kata satu riwayat tidak bertentangan. Ya mungkin tadinya dia cium dulu baunya, setelah itu dia lihat. Karena cium bau dia cari dan dia lihat. Itu tidak bertentangan. Fanahahum ayyadbahu. Maka Rasulullah melarang mereka untuk menyembelih. Qala man kana dhahha falyu'id. Beliau berkata, siapa yang telah menyembelih, hendaknya dia ulangi. Baik. Kemudian Nawawi memberi judul bab yang kedua, bab sinnil adhiyah. Sini di kasra ya, boleh di kasra, boleh di dhamma, adhiyah. Di sini bab penjelasan tentang umur hewan kurban itu. Ya, dari ketentuan siapa yang ingin berkurban, dari syarat yang hendaknya dia ketahui berapa umur hewan kurban yang boleh untuk disembelih. Nah, maka di sini beliau akan bawakan riwayat yang merupakan nas ketentuan umur hewan kurban. Kata beliau, haddatsana Ahmad ibn Yunus. Ini sudah berlalu. Ahmad bin siapa tadi? Bin Abdullah bin Yunus al-Yarbu'i al-Kufi. Qala haddatsana Zuhair. Yaitu Zuhair ibn Muawiyah Abu Khaythamah al-Nasai. Qala haddatsana Abu Zubair. Abu Zubair Muhammad bin Muslim ibn Tadrus al-Madani atau al-Makki. An Jabir, dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan min adh-dha'an. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali hewan yang berumur. Ya. Sini kalimat jangan menyembelih hukum umum ya, rata. Sebagaimana di ayat wanhar, dan lakukanlah nahar. Ad-dabh menyembelih, an-nahar menyembelih, itu kalau bahasa Indonesia. Dua kata bahasa Arab ini kalau di Indonesia kan artinya apa? Menyembelih, tapi kalau bahasa Arabnya umumnya kalau kata nahar itu digunakan untuk menyembelih unta. Sebab unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Dan disembelihnya di pangkal leher, mendekati dada. Bukan di ujung lehernya, mendekati kepala, bukan. Tapi di pangkalnya. Jelas ya? Itu unta. Dan biasanya kalau penyembelian seperti itu disebut nahar. Adapun untuk kambing, ayam, dan semisalnya itu disebut dabah. Di ujung leher, di atas. Demikian pula sapi, menurut kebanyakan ulama, sama seperti itu. Disembelih seperti dengan apa? Kambing, karena unta tidak sapi tidak disembelih dalam keadaan berdiri. Iya. Berbeda dengan unta. Baik. Umumnya seperti itu. Dibedakan antara dabah dan nahar. Tapi kadang di sebagian riwayat seperti di sini dimasukkan kata dabah semuanya. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Jangan kalian mendabah kecuali musinnah. Musinnah semua unta, sapi, kambing, ya. Itu ada umur musinnahnya, maka unta juga masuk di dalamnya. Dan di ayat wanhar pakai nahar saja. Dan dicakup juga di dalamnya kambing, sapi, padahal sebenarnya asal penggunaan untuk apa? Unta. Karena itu tidak ada masalah. Ya. Karena pokoknya yang diinginkan adalah disembeli dan putus empat hal sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Insyaallah taala pada hadis Rafi' bin Khadij akan datang. Kata beliau, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembeli kecuali musinnah. Iya. Jadi tidak boleh disembeli kecuali hewan yang disebut sebagai musinnah. Ya, musinnah ini hewan yang berumur, yang sudah genap umurnya. Atau disebut dengan bahasa lain ats-tsani. Iya, dia sudah sampai ke umur tsani. Nah, dikatakan ats-tsani sebab gigi serinya sudah mulai jatuh. Karena dia sudah besar, gigi serinya mulai jatuh. Iya. Dan ini kata diistilahkan untuk hewan yang bersepatu. Kata ats-tsani. Jelas ya? Ini Urayan Musinna Thani Al-Jadha kadang bikin bingung. Tapi saya ingin meringkas-ringkas saja. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa walaupun ada silam pendapat di kalangan ulama, tapi saya ambilkan ukuran yang paling hati-hatinya. Bahwa untuk unta, dikatakan hewan sudah cukup umur pada unta, kalau dia sudah mencapai umur 5 tahun. Masuk di tahun ke-6. Ini untuk apa? Unta. Yang kedua untuk sapi. Sapi itu dikatakan musinna, sudah capai umur, sudah cukup umur, apabila dia sudah genap 2 tahun dan telah masuk di tahun. Baik, saya ulangi pada sapi. Bahwa sapi dikatakan telah musinna, cukup umur, apabila dia telah masuk ke tahun, dia telah genap 2 tahun dan masuk ke tahun keberapa? Tahun ketiga. Kemudian yang ketiga, kambing. Iya. Karena hewan kurban itu hewan, hanya hewan ternak saja. Sebagaimana dalam Al-Quran, min bahimatil an'am. Cuma hewan ternak. Dan hewan ternak yang syah sebagai hewan kurban itu cuma ada 3 saja. Hanya unta, sapi, dan kambing. Sapi masuk di dalamnya kerbau. Ya, sama dengan sapi. Walaupun namanya dalam bahasa Arab disebut jamus dan sapi disebut bakar, tapi para ulama sebutkan sama. Kambing, semua jenis kambing. Ada 2. Saya tadi bagi kambing menjadi berapa? 2. Ada kambing domba dan ada kambing selain apa? Selain domba. Selain daripada apa namanya? 3 jenis hewan ini, walaupun diternakkan, tidak syah sebagai hewan kurban. Iya. Menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Karena itu tidak boleh berkurban, tidak syah berkurban dengan angsa, dengan bebek, dengan ayam. Tidak syah berkurban dengan apa namanya? Rusa. Ya. Dan tidak syah berkurban dengan burung unta. Mau dikategorikan ayam atau mau dikategorikan apa namanya? Unta, itu tidak syah. Jelas ya? Jadi 3 jajah dari hewan ternak ini yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Baik, saya kembali kepada kambing. Jadi kambing itu tadi terbagi berapa? 2. Ada kambing thani atau kambing selain domba. Kalau kambing selain domba, dia harus thani. Boleh disembelih kalau umurnya sudah genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Adapun domba ini boleh jada. Nah, inilah yang disebut dalam kelanjutan hadis, illa ya'sur 'alaikum. Kecuali kalau berat untuk kalian, fatatbahu jada'atan min ad-dhan. Tidak ada masalah menyembelih jada'a, hewan yang belum cukup umur, tetapi untuk domba saja. Jadi dari 3 hewan ternak cuma dibolehkan, semuanya harus cukup umur 3 hewan ternak ini. Unta, sapi, kambing, semuanya harus cukup umur. Kecuali satu saja, domba boleh di umur jada. Jada itu berapa? Jada itu umur 6 bulan. Dia sudah genap 6 bulan dan sudah naik ke tahun ke bulan ke-7 ke atas. Jadi kalau belum sampai 1 tahun masih disebut jada. Jelas ya? Ya. Karena domba biasanya lebih cepat besar. Umumnya seperti itu. Baik, jadi ini kesimpulan terkait dengan apa? Umur hewan kurban ini. Ya, dan di dalam hadis ini terdapat pendalilan untuk kaidah al-masyaqqah tajlibut al-masyaqqah sababun litaysir. Adanya hal yang memberatkan itu menyebabkan adanya kemudahan. Dan terdapat di dalam hadis bahwa agama kita ini memberikan dari tuntunan hal yang mempermudah. hal yang dicakup. Ya, dan ini dari sifat umum dalam agama kita. Nah, baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata beliau rahimahullah, وحدثني محمد بن حاتم محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا محمد ابن بكر قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال أخبرني أبو الزبير شنو بقى أخبرني سبب ابن جريج مدلس أبو الزبير juga مدلس tapi di sini tidak berbahaya karena dia memakai kata samia. Nah, baik. Anahu sami'a Jabir Abu Zubair namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Anahu sami'a Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Anahu yaqul beliau berkata, "Shallabina an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr bil Madinah." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di hari Nahar di kota Madinah. Fataqaddama rijalun fanaharu, maka majulah sekelompok lelaki lalu mereka menyembelih. Iya. Wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahar, dan mereka menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyembelih. Fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana nahara qablahu ay yu'ida bi nahrin akhar wala yanharu hatta yanhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah siapa yang telah menyembelih untuk siapa yang telah menyembelih setelahnya atau sebelumnya untuk mengulangi sembelihannya dengan sembelihan lain, dan tidak boleh mereka menyembelih hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Ini penjelasan hukum lain tadi terkait dengan awal waktu mulainya berkurban. Jadi awal waktu mulai berkurban tadi ketika selesai apa tadi? Ketika selesai sholat id. Dan tadi saya beri satu ketentuan lain. Apabila seorang sholat bersama imam, pimpinan negara, atau siapa yang semisalnya, ya, walaupun zahir haditsnya adalah pimpinan negara, maka tidak boleh dia menyembelih kalau memang pimpinan negara akan menyembelih di lapangan itu. Jelas ya? Iya. Karena itu di sini Nabi sudah sholat. Selesai sudah mengimami sholat id di Madinah. Maka sekelompok sahabat maju ke depan menyembelih sembelihannya. Mereka menyangka bahwa Nabi sudah menyembelih. Tapi ternyata belum menyembelih. Iya, ternyata belum menyembelih. Maka Nabi perintah siapa yang telah menyembelih hendaknya dia ulangi sembelihannya lagi. Dia wajib mencari sembelihan lain. Ini juga dari ketentuannya, sebagaimana yang telah kita sebut ya, dari konsekuensi. Kalau dia menyembelih sebelum imam, dan tidak boleh dia menyembelih sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyembelih. Iya. Baik, jadi ini seperti yang saya tegaskan tadi bahwa hewan kalau sudah ditentukan sebagai hewan kurban itu ada sejumlah konsekuensi. Salah satunya ini, kalau imam ada di situ dan akan menyembelih, dia tunggu sampai imam selesai menyembelih baru dia ikut menyembelih. Sebab imam itu dijadikan untuk diikuti, pimpinan negara untuk dijadikan panutan. Innamal imamu junnah wa yuttaqa yuqatalu mi waraihi wa yuttaqa bihi. Sungguhnya memimpin itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya dan dipakai berlindung dengannya. Iya. Jelas ya? Maka demikian, seorang tidak boleh mendahului pimpinan negara di dalam menyembelih. Dan di dalam hadis ini terdapat bahwa hal-hal yang merupakan kewajiban yang harus didatangkan, kalau seorang melakukannya dalam keadaan dia jahil, tidak tahu, itu tidak menggugurkan kewajibannya. Tapi dia datangkan lagi apa? Dia datangkan kewajiban tersebut. Dia datangkan kewajiban tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah sholat, dia sholatnya keliru. Dia misalnya sholat belum berwudu. Iya. Terus dia ingat bahwa dia sholat belum berwudu. Sudah keluar waktunya, sudah 3 hari lalu misalnya. Apakah dia datangkan sholatnya? Jawabannya iya. Dia datangkan sholatnya sebab belum syah. Ini hal-hal yang sifatnya kewajiban yang harus didatangkan itu tidak gugur dengan kejahilan. Kecuali kalau dia larangan, misalnya dilarang begini, dilarang begitu, dia langgar dalam keadaan lupa, itu tidak ada masalah. Iya, jelas ya? Ini termasuk kaidah dalil untuk pembahasan di kaidah-kaidah fikih. Baik, kemudian dalam hadis berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa haddathana Qutaybah ibnu Sa'id Abu Raja al-Baglani, qala haddathana Laythun, yaitu al-Layth ibnu Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi. Ini imamnya negeri Mesir, al-Layth ibnu Sa'ad. Dan uniknya al-Layth ibnu Sa'ad ini rahimahullah, beliau dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan dikatakan oleh Abdullah ibn Wahab lebih faqih dari Imam Malik. Beliau semasa dengan Imam Malik. Cuma Imam Malik imamnya negeri Madinah. Kalau ini imamnya negeri Mesir semasa. Dan Layth ibn Sa'ad ini beliau maula. Maula itu dari keturunan bekas budak, bukan dari orang yang nasabnya dikenal. Iya. Tapi itulah yang meninggikan derajat seseorang itu adalah ilmu. Bukan hartanya, bukan nasabnya. Bukan hartanya, bukan nasabnya. Seorang boleh miskin apa saja. Iya. Seorang boleh kurang apa saja dalam kehidupan dunianya, tapi jangan kurang ilmu. So, kalau dia kurang ilmu, maka itu kekurangan pada segala kemuliaannya yang lain. Iya. Segala kelebihannya yang lain dianggap kurang. Tapi kapan dia baik di dalam ilmu, maka segala kekurangan pada hal yang lain akan menjadi sempurna dengan apa? Dengan ilmunya. Iya, karena itu tidak henti-hentinya kita nasihatkan dan dinasihatkan oleh para ulama kita. Dan itulah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, agar supaya kita semua lebih giat dalam belajar, menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu agama, cinta dengan ilmu. Iya. Cinta dengan ilmu. Nah, harus ada waktu untuk selalu belajar. Kemudian kata beliau, An Yazid ibn Abi Habib al-Misri, An Abil Khair, Marthat bin Abdullah, An Uqbah bin Amir, radhiyallahu anhu. Ini sanadnya orang Mesir ya. Taib. Sebelumnya ha ya. Wahaddathana Muhammad bin Rumh. Muhammad bin Rumh bin Muhajir. Qala akhbarana al-Layth an Yazid bin Abi Habib an Abi al-Khair an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sejumlah kambing. Yuksimuha ala ashabihi dhahaya. Agar supaya Uqbah membagi kambing-kambing itu kepada sahabat-sahabat Nabi dijadikan sebagai dhahaya, sebagai sembelihan-sembelihan hewan-hewan kurban. Fabakiya Atudun, maka masih tersisa atud. Atud ini anak-anak kambing selain domba yang sudah kuat, tapi umurnya belum sampai setahun. Fadakarahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala dhahhi bihi anta. Maka dia sebutkan hal itu kepada Nabi, maka Nabi berkata kepadanya, silahkan kamu menyembelihnya. Jadi ini perkecualian lain ya. Tadi Abu Burda dan ini sekarang siapa? Uqbah juga. Uqbah bin Amir. Ya, harusnya tidak boleh menyembelih kambing selain domba kurang dari setahun. Tapi ini Uqbah bin Amir dibolehkan oleh Nabi. Karena ini perkecualian. Dan di dalam hadis ini, boleh seorang itu membantu, memberikan bantuan untuk orang lain, dia berkurban atau beramal salih. Kalau memang amalan itu dia lakukan dengan sendirinya. Dia kasih misalnya orang biaya, ini biaya kamu pergi belajar, tidak ada masalah. Atau ini biaya kamu pergi haji, ini biaya kamu pergi umroh. Hal-hal yang memang dia ibadah itu dia lakukan dengan sendiri, hanya diberikan biaya atau diberikan bantuan, maka tidak ada masalah dia lakukan. Dan untuk orang itu pahala, dan untuk orang yang memberinya juga pahala. Untuk orang yang memberinya pahala. Dan ini dari keindahan Islam di dalam mengatur kebersamaan, mengatur persaudaraan, dan saling bahu-membahu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dalam riwayat berikutnya, kata beliau, haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman, qala haddathana Yazid bin Harun, an Hisham ad-Dastuwai, Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastuwai, an Yahya ibn Abi Kathir, an Ya'jata al-Juhani, an Uqbah ibn Amir al-Juhani, qala qasama an-Nabiyu, atau qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina dhahaya, fa'asabani jada'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi di tengah kami hewan-hewan kurban. Maka saya mendapatkan jada. Mendapatkan kambing yang belum cukup umur. Faqultu ya Rasulullah, innahu asabani jada. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, saya dapat kambing belum cukup umur. Yang lainnya kambingnya sudah cukup umur, hewan kurbannya sudah cukup umur, sisa dia saja dapat bagian belum cukup umur. Maka kata Nabi, dhahi bihi, silakan kamu berkurban dengannya. Iya. Dan telah berlalu bahwa ini adalah perkecualian. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi Abu Muhammad Al-Bahrani, ini imam penulis As-Sunan itu. Kalau pernah dengar Sunan Ad-Darimi, ini sudah. Ini sudah penulisnya. Seorang imam besar di masanya. Sangat disegani. Sampai ketika beliau meninggal, kabar wafatnya beliau sampai kepada Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari sedang berada di majelisnya. Begitu kabar ini sampai, beliau menunduk ke bawah. Lama. Dan beliau angkat kepalanya dalam keadaan matanya penuh dengan linangan air mata. Kemudian beliau berkata, intabaqa tafja'u bil ahibbati kullihim, fafana'u nafsika la abalaka afja'u. Kalau engkau dalam keadaan kaget dengan seluruh keluargamu yang meninggal, maka kematian engkau bagi saya lebih mengagetkan lagi. Iya, karena beliau ini adalah seorang imam besar rahimahullah dan memiliki jasa yang sangat indah di tengah umat. Semoga Allah merahmati seluruh para ulama kita. Kemudian kata beliau, haddathana Yahya ya'ni ibn Hassan, qala akhbarana Muawiyah wa huwa ibn Salam. Ya. Di sini diperjelas ya, Muawiyah dikasih keterangan ibn Salam, sebab ada beberapa Muawiyah mirip di sini. Tapi kalau lihat dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, itu sudah bisa ditebak bahwa dia Muawiyah bin Salam. Dan bacaannya Salam. Ya. Tidak dibaca Salam. Karena itu hati-hati ya dalam bacaan-bacaan. Orang kalau dia paham ilmu hadis, tidak sembarang baca. Salam tulisannya sama ya, salam dengan salam, sama tulisannya. Tapi bacanya beda, sebab ada kaidah-kaidah dalam membaca, ada ketentuan dalam membabat, mengharokati, tidak sembarang baca orang. Iya. Seperti ini misalnya kaidahnya, di dalam semua riwayat, rawi, semuanya dibaca salam, itu kaidah. Kecuali lima nama. Semuanya, lima nama ini dibaca salam. Jadi kalau hafal lima nama ini, sudah. Kapan ketemu lima nama, baca salam. Selainnya baca salam. Begitu saja santai. Ya. Lima nama, satu Abdullah bin Salam, sahabat. Dua Muhammad bin Salam al-Baikandi. Tiga nama tidak terkait dengan periwayatan hadith. Ada nama-nama lainnya. Jadi yang penting dihafal dua saja. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam sahabat, dan Muhammad bin Salam al-Baikandi, guru al-Bukhari. Selain daripada itu, baca salam semuanya. Baca salam. Baik. Kata beliau, haddathani Yahya ibn Abi Kathir, qala akhbarani Ya'jatu ibn Abdillah. Ini diperjelas di sini, nama ayahnya. Salah satu manfaat dikumpulkannya jalan-jalan riwayat. Kadang rawi yang disebut, potongan nama awalnya saja, disebut juga nama ayahnya di tempat lain. Anna Uqbata ibn Amir al-Juhani akhbarahu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معناه. Ya, semisal dengan maknanya. Baik. Selesai sudah bab yang kedua. Adzan dulu. Baik. Kemudian dalam bab yang ketiga, kata Nawawi rahimahullah, babu istihbabi الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. Bab disunnahkannya berkurban dan menyembelihkannya secara langsung. Menyembelihnya secara langsung tanpa diwakilkan. Juga bab disunnahkan membaca tasmiyah bismillah dan bertakbir. Iya. Di sini ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama tentang hukum berkurban. Pembahasan yang kedua tentang menyembelih secara langsung tidak diwakilkan. Pembahasan yang ketiga membaca tasmiyah bismillah dan pembahasan yang keempat membaca takbir. Ini judul bab An-Nawawi. Walaupun di hadits-hadits yang akan dibaca masih ada pembahasan yang lainnya. Baik, kita baca hadisnya kemudian kita uraikan kandungannya. Kata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Abu Rajal Baglani قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي القزاز عن قتادة وهو قتادة بن ديام بن الخطاب السدوسي البصري عن أنس وهو أنس بن مالك الأنصاري قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. كتب ليه نبي صلى الله عليه وسلم من يمليه dengan dua kapsyaini, dua hewan, apa dua ekor kambing, ya, kambing kibas, kambing kabas. Nah, dan ini kabas penggunaan untuk kambing jantan. Amlahaini, yang kambingnya itu amlah. Iya. Dan kambing amlah itu adalah kambing yang apa namanya berwarna putih. Baik. Berwarna berwarna putih ya. Yang pada ya demikian yang disebut amlah. Dan dari sini para ulama menyebutkan bahwa dari sisi warna itu ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan dari sisi nilainya. Di sini kambing amlah. Amlah itu warna putih, putih bersih. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwa amlah putih tapi dia disertai sedikit warna hitam. Iya. Sertai sedikit warna hitam. Ada yang mengatakan bahwa disertai sedikit kemerahan putih, tapi agak kemerahan. Tapi umumnya dia kelihatan putihnya. Itu kambing amlah. Jelas ya? Dan ini yang paling bagusnya. Ya, dan ada di riwayat lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Damu afra ahabbu ilayya min dam saudawaini." Darah hewan afra lebih dicintai oleh Allah dari dua hewan hitam. Afra itu putih kemerahan. Putih condong kepada merah. Itu afra. Dan ini lebih dicintai. Nah. Akan datang nanti di riwayat Muslim penyebutan kriteria lain akan kita baca nanti. Dia warnanya apa namanya putih tapi pada kakinya, pada lututnya ada hitam-hitamnya. Itu dari jenis warna yang bagus. Iya. Maka semakin cantik dari warna, enak dipandang, maka itu semakin baik. Jelas ya? Akrona ini bertanduk. Ya, sebab dia kalau bertanduk, itu lebih bagus dan lebih mahal harganya. Nah, dikatakan, dan di sini menunjukkan, seperti yang telah kita bahas, menunjukkan bolehnya seorang itu menyembelih lebih dari seekor kambing. Dabahakuma biyadihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa Di dalam penyembelihan hewan kurban, afdalnya seorang itu menyembelih langsung, menyembelih sendiri. Nah, ini kalau dia mampu menyembelih. Jangan sampai dia sembelih korbannya tidak tahu menyembelih, ya lari hewannya, atau disembelih sampai potong kepalanya, putus kepalanya, akhirnya bukan mati karena disembelih, mati karena putus kepalanya. Ya. Atau dia sembelih karena hewannya mengamuk, akhirnya dia patah kepalanya. Nah, ini bahaya ya. Sebab hewannya kalau dia patah kepalanya itu bisa jadi bangkai. Karena mungkin saja dia mati karena dipatah kepalanya, bukan karena apa? Disembelih. Ya, karena itu harus tahu cara menyembelih. Jadi maksudnya boleh dia sembelih, dan itu yang paling afdolnya, kalau dia pandai menyembelih. Kalau dia tidak pandai menyembelih, serahkan kepada orang yang pandai. Iya. Jelas ya? Baik. Wasamma, beliau membaca tasmiyah. Apa itu tasmiyah tadi? Bismillah saja. Dan itu telah dicerangkan pada beberapa riwayat yang telah lalu dan akan datang lagi penegasannya. Wa kabbar, dan beliau bertakbir. Ya, kalau tasmiyah membaca bismillah itu wajib. Sebab kapan tidak baca bismillah, maka tidak syah sembelihannya. Ya. Harus dia baca tasmiyah itu. Dia baca bismillah. Karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi." Baik, makanlah hewan yang disebut nama Allah. Kalau tidak disebut nama Allah, dilarang. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kalian memakan segala daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Dianggap fasik. Ini wajib membaca tasmiyah bismillah kalau dia ingat. Tapi kalau dia lupa, ya, karena dia juru potong, ya, dari tadi dia potong saja, bismillah, bismillah, bismillah. Sudah dia potong 20, pas yang ke-21, dia lupa memotong, dia sembelih saja. Karena dari tadi dia menyembelih-nyembelih aja. Akhirnya lupa apa? Baca bismillah. Ya. Kalau dia lupa di sini, tidak ada masalah. Kalau lupa, kalau sengaja itu baru masalah. Jelas ya? Kalau dia lupa mau diapain? Iya. Allah firman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Dan pernah ada suatu orang datang kepada Nabi, satu kelompok kaum berkata kepada Nabi bahwa ada orang yang bawakan kami daging. Kami tidak tahu ini orang dia sembelih dagingnya menyebut bismillah atau tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sammu alaihi antum wa kulu." Kalian baca bismillah saja kemudian makan. Ya. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah agama ini diberikan kemudahan. Tapi ingat ya, kalau dia sengaja tidak baca bismillah itu bangkai. Tidak syah dimakan. Baik. Wa kabbar, kemudian bertakbir. Takbir ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Hanya disunnahkan. Dia baca bismillah, Allah akbar. Tebal dia pakai waw, bismillah, wallahu akbar. Tidak apa-apa. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan beliau letakkan kakinya di atas safhah. Ya, safhah itu di dekat lehernya. Kalau kambing, ya begini ya, kambingnya, ini lehernya, ini badannya, dia letakkan di badannya dekat pangkal leher. Ya, kakinya diletakkan di situ oleh Nabi. Kenapa? Supaya kambingnya tidak bergerak. Dia itu lebih memudahkan kambing itu disembelih. Karena kita diperintah untuk memperbagus cara apa? Cara penyembelihan. Karena itu saya bilang tadi, pelajari bagaimana cara menyembelih. Ya. Jangan dia mau sembelih hewan kurbannya, dia sudah asap pisaunya di depan kambingnya. Kambingnya sudah teriak-teriak. Ya. Itu ada teknik. Ya. Membaringkan kambing, walaupun tidak diikat, bisa dibaringkan. Orang-orang di pedalaman itu, di Arab Badui sana, kalau disembelih kambing, tidak diikat kambingnya. Ya, satu orang saja yang sembelih, enggak ada yang bantu. Dia cuma baringkan biasa baring sudah sembelih. Ya, dengan tekniknya tersendiri. Jelas ya? Tapi umumnya kita karena enggak mau apa namanya repot, ya kambingnya diikat semuanya, kakinya. Ya. Nah, itu kalau diikat seperti itu diusahakan kambing itu dibuat tenang. Ya itu ada pengaruhnya pada daging. Ya ini apa namanya? Ada pengaruhnya ya, pada dagingnya. Ketika disembelih dalam keadaan dia tenang dan dalam keadaan dia apa? Dia ketakutan. Baik. Jadi ini dari etika menunjukkan bahwa di dalam penyembelihan ada etikanya. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana rahmat Islam itu dalam segala hal diatur hal yang baik. Pada hewan saja disembelih kita diperintah berbuat baik. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Ya. Dan akan datang ya nanti riwayatnya. Sungguhnya Allah memerintah untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Ya. Idza dhabhtum fahsinud dhibha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Wa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam apa namanya? Pisau yang dia pakai menyembelih dan hendaknya dia buat hewan sembelihannya itu beristirahat, lebih tenang. Iya. Dibuat tajam supaya cepat putus ininya, lehernya. Ya, sekali apa namanya sembelih langsung putus. Keluar darahnya cepat meninggal. Ya. Beda kalau dia pakai pisau biasa, tuh pisau tumpul, wah sudah sakit kambingnya, teriak-teriak. Jelas ya? Karena itu tadi saya bilang perlu keahlian. Kenapa? Sebab biasanya orang yang ahli itu dia tidak terlalu banyak menggerakkan. Karena ada yang dia cuma gerakkan sekali saja sudah putus. Ya, dari kerongkongannya, tenggorokannya dan dua urat di dalamnya. Itu keahlian. Dia sudah tahu sampai mana. Dia sekedar pegang saja lehernya, dia sudah tahu ini leher, di sini ada tulangnya, dia sudah ukur sampai mana dia sembelih. Jelas ya? Baik. Kemudian di riwayat berikutnya kata beliau haddatsana Yahya bin Yahya Tamim bin Naisaburi qala haddatsana Waqi bin al-Jarrah an Syu'bah bin al-Hajjaj an Qatadah bin Diana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn aqranayn qala wa ra'aytuhu yadbahuhuma bi yadihi wa ra'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima qala wa samma wa kabbar. Kata Anas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembeli dua kambing jantan yang amlah berbulu putih aqranain bertanduk wa raaituhu dan saya melihat Nabi menyembeli keduanya dengan tangannya sendiri wa raaituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima dan saya melihat beliau meletakkan kakinya di atas apa namanya badan kambing tersebut. Ya, badan yang dekat kepalanya. Waqala, dan Anas berkata, wasamma wa kabbar. Nabi membaca bismillah, membaca tasmiyah, dan membaca takbir. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa haddathana Yahya ibn Habib. Qala haddathana Khalid, ya'ni ibn al-Harith. Qala haddathana Syu'bah. Qala akhbarani Qatada. Qala sami'tu Anasan, yaqulu, dhahha Rasulullah SAW mimithlihi. Qala qultu, anta sami'ta min Anasin? Qala na'am. Qala maksudnya Syu'bah. Saya bertanya kepada Qatada, apakah kamu benar dengar dari Anas? Maka Qatada berkata, iya. Ini dibawakan di sini oleh Imam Muslim ada faedahnya ya, dari sisi ilmu sanad. Sebab Qatada ini mudallis. Kadang dia bawakan riwayat, dia tidak dengar dari gurunya. Ya, dan Syu'bah itu dari keistimewaan beliau, kalau dia meriwayatkan dari guru mudallis, dia tanya, setiap hadis dia tanya kepada gurunya. Benar kamu dengar? Dia pastikan lagi. Jangan sampai ada yang disamarkan. Ya, jelas ya? Karena itu Syu'bah kalau meriwayatkan dari Qatadah, atau meriwayatkan dari Al-A'mash, atau meriwayatkan dari apa namanya? Husayn, maka tidak perlu ditanyakan lagi. Iya. Itu pasti riwayat mereka dengar dari gurunya. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Ibnu Abi Adi, Ibnu Abi Adi Muhammad bin Ibrahim, an Sa'id, Sa'id bin Abi Aruba, an Qatada, an Anas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, ghaira annahu qala wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Ini tambahan riwayat. Kalau sebelumnya dikatakan membaca tasmiyah dan membaca takbir. Kalau di sini diterangkan bacaannya, bismillahi apa? Wallahu akbar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, haddatsana Harun ibn Ma'ruf qala haddatsana Abdullah ibn Wahab, Abdullah ibn Wahab al-Misri qala haddatsana Haywa, Haywa bin Shuraih al-Misri. Ini dua orang imam, semuanya ahli fikih di masanya di kota Mesir. Qala akhbarani Abu Sakhar, Abu Sakhar Humayd bin Ziyad, juga dari Mesir, an Yazid ibn Qusayt, Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt, an Urwa ibn Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kafshin aqran. Nah, di sini satu saja ya. Kalau tadi dua. Kalau di sini cuma satu. Nah. Tadi hadits Anas, ini hadits Aisyah. Mungkin saja kejadiannya berbeda. Ya. Dan jelas berbeda ya, sebab Anas menghikayatkan dua, Aisyah menghikayatkan berapa? Satu. Tapi di hadits Aisyah ini ada tambahan. Jadi kambingnya jantan, akran, bertanduk. Yata'u fi sawadin, dia menginjak pada hitam. Maksudnya menginjak pada hitam apa? Dekat sepatunya itu warnanya hitam. Ya. Jadi bulunya itu putih, tapi dekat sepatunya hitam. Perhatikan ya. Wa yabruku fi sawad. Kalau dia yabruk, kalau kambing duduk, kan itu kena sikunya. Dua siku depan dengan belakangnya. Jadi hitam ujungnya, hitam juga di sikunya. Ya. Wa yanzuru fi sawad. Dan dia melihat pada hitam. Di sekitar matanya hitam. Bulu lainnya tidak. Ya, ini kira-kira kambingnya cantik atau tidak ya? Ya. Jelas ya? Ini kambing istimewa. Perhatikan. Fa'utiya bihi liyudhahhiya bihi, maka didatangkan kambing itu, beliau berkurban dengannya. Faqala laha, ya, terdapat boleh seorang itu dibantu ya, dicarikan hewan kurban. Ya, enggak mesti dia pergi sendiri cari kambing, dia pergi sendiri, atau dia harus pelihara kambing, dia besarkan sampai datang waktu kurban dia potong. Boleh dia dicarikan orang, boleh dia beli, yang penting dia pakai berkurban. Ya. Faqala laha ya Aisyah, halum bil mudiyah. Maka Nabi berkata, wahai Aisyah, bawakan mudiyahnya. Mudiyah ini apa? Pisau ya, sebut mudiyah. Bawakan pisaunya. Ya. Terdapat bolehnya, terdapat bagaimana istri itu membantu suaminya. Ya. Membantu suaminya. Dan Nabi perintah kepada Aisyah untuk bawa pisau. Bagaimana ya? Istri bawa pisau? Ya. Itu hal yang biasa bagi perempuan. Sebab kerjanya di dapur sering pegang apa? Sering pegang pisau. Bawakan pisau. Iya. Perhatikan. Qala ishadiha bihajar. Kemudian Nabi berkata, asalah dengan batu. Disuruh pertajam pisaunya dengan batu. Jadi, sini perempuan yang mempertajamnya. Iya. Dan Nabi memerintah Aisyah dengan hal tersebut. Terdapat bahwa perempuan kalau yang itu adalah hal yang biasa dia kerja walaupun berat, ya, kadang ada bahayanya, tidak ada masalah kalau memang dia sanggup melakukannya. Dan terdapat bahwa perempuan itu berkhidmat kepada suaminya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafa'alat, maka Aisyah mengerjakannya. Tsumma akhadaha, kemudian Nabi mengambilnya. Wa akhadha al-kabsha fa afja'ahu, lalu beliau mengambil kambingnya kemudian dibaringkan. Nah, ini menunjukkan kambing itu dibaringkan. Iya. Jelas ya? Ada sebagian yang apa namanya orang kadang kambingnya diikat saja. Karena enggak bisa dia ini kambing ngamuk terus. Ya, maka dia ikat kepalanya. Cuma kepalanya saja dia ikat kemana? Ke tiang. Kan jauh dari badannya. Begitu dia sembelih lehernya, maka muncrat darahnya. Ya dari sisi syah-syah saja. Tapi dari sisi kurang afdalnya, enggak afdal hal yang seperti itu. Bukan hal yang membuat kambing itu beristirahat. Ya. Dan dengan cara seperti itu, darahnya enggak keluar semua. Sebab dia di posisi apa? Posisi berdiri. Beda kalau dibaringkan. Itu cenderung akan membuat darahnya semua mengalir. Ya. Dan salah satu sebab diharamkannya bangkai, karena darahnya keluar di dalam, enggak keluar. Dan itu membahayakan. Iya, jelas ya? Itu membahayakan. Baik. Kemudian, kata beliau, dalam kelanjutan hadis, ثُمَّ ذَبَحَهُ. Kemudian Nabi menyembelihnya. ثُمَّ قَالَ بِسْمِلَّهِ. Kemudian beliau berkata, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Nabi Muhammad. Ya. Dari umat Nabi Muhammad. Nah, ini terdapat ketentuan lain. Bolehnya seorang berdoa selepas apa? Selepas kurbannya. Jadi kalau misalnya dia sembelih Bismillah, Wallahu Akbar, terus dia berkata Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah terimalah dari saya dan dari keluargaku, tidak ada masalah. Atau kalau nama dia Abdullah, ya Allah Allahumma taqabbal min Abdillah wa min ali Abdillah, ya Allah terimalah dari Abdullah dan keluarga Abdullah. Jelas ya? Demikian. Itu diperbolehkan. Dan ini hadis dalil bahwa satu ekor kambing itu cukup untuk satu keluarga. Sebab Nabi sudah menyembelih untuk diri beliau dan untuk siapa? Keluarga beliau. Untuk keluarga beliau. Jadi kalau dia dalam satu rumah, dia punya satu istri, 10 anak. Masih dalam tanggungannya semuanya. Maka satu ekor kambing dia sembelih cukup untuk semuanya. Atau dia punya satu istri, dia punya satu suami, ya, dia sembelih seekor kambing, dia punya 4 istri, setiap istri punya 5 anak, masih kecil-kecil, ya, jadi dia bersama 4 istrinya dan 20 anaknya cukup dengan satu ekor kambing. Jelas sampai sini? Baik. Ini yang ditunjukkan oleh lafadz hadis. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Kenapa? Sebab Nabi sudah menyembelih umum untuk umatnya. Karena itu tidak menjadi kewajiban lagi. Ya, walaupun dari sisi pendalilan, ini pendalilannya apa namanya? Kadang masih perlu dicermati. Ya, tetapi dari sisi kekuatan pendapat, ya, pendapat yang mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, itu adalah pendapat yang lebih kuat dari sisi dalilnya. Pendapat yang lebih kuat dari sisi apa? Dari sisi dalilnya. Iya. Kenapa dia lebih kuat dari sisi dalil? Karena telah apa namanya? Syah dari berbagai adillah yang menunjukkan bahwa menyembelih kurban bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Di antara riwayat yang agak tegas tentang hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan selainnya. Nabi ketika berkurban beliau membaca Bismillahi wallahu akbar hada anni wa amman lam yudhhi min ummati. Iya. Baik. Kata beliau Bismillah dengan nama Allah, Allahu akbar. Ya Allah, ini untuk saya dan untuk siapa di antara umatku yang tidak berkurban. Nah, ini lafadznya lebih tegas ya. Lafadznya lebih tegas. Ya. Dan di antara yang menegaskan juga telah syah dari Abu Bakar, Umar, beliau tidak berkurban. Karena sengaja jangan sampai dianggap beliau berdua meyakini wajibnya. Dan juga telasyah dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Kata beliau, di suatu hari saya tidak berkurban, padahal saya orang yang punya kelapangan. Saya sengaja jangan sampai orang-orang memahami bahwa kurban ini hukumnya adalah apa? Wajib. Imam Al-Bukhari juga menyebut dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mengatakan kurban itu sunnatun ma'rufah. Adalah sunnah yang apa? Sunnah yang dikenal. Iya. Dan ini dari kalangan sahabat tidak ada yang menyelisihi mereka. Maka dari sisi ini lebih kuat. Hanya di versi lain, sebagian ulama yang mengatakan bahwa berkurban hukumnya wajib. Dan ini pendapat banyak dari ahli fikih. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Iya. Karena itu saya sendiri selalu menyarankan bahwa walaupun pendapat yang lebih kuat dia sunnah muakkadah, tapi orang yang punya kemampuan jangan sampai dia meninggalkan apa namanya? Berkurban ini. Sebab pendapat yang mewajibkan sebenarnya punya sisi kekuatan pada dalilnya yang harus diperhitungkan. Karena itu kalau dia punya kelapangan dia berkurban, maka itu yang paling baik untuk dirinya, lebih besar pahalanya, lebih melepas tanggung jawabnya. Baik. Kita selesai di sini pembahasan terkait dengan masalah hukum berkurban itu. Iya. Dan di dalam hadis juga tersirat makna bahwa kalau seorang punya keluarga sudah meninggal, maka keluarga yang sudah meninggal itu dia ikutkan saja di dalam kurbannya. Dia punya ayah ibu sudah meninggal, dia ikutkan ayah dan ibunya. Iya. Tidak disembelihkan khusus. Ya. Walaupun kalau misalnya ada yang menyembelihkan khusus, bapaknya sudah meninggal, disembelihkan khusus untuk bapaknya meninggal, kita tidak punya dalil mengatakan itu batal atau tidak syah. Tapi kita bisa mengatakan itu tidak afdal, tidak utama. Sebab andai kata utama, Nabi sangat sayang kepada istrinya Khadijah. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu untuk Khadijah. Nabi sangat sayang kepada pamannya Al-Abbas, tapi beliau tidak lakukan untuk pamannya. Beliau sangat sayang pada apa namanya sebagian kerabatnya meninggal, tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Tidak lakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah, ya harusnya orang yang meninggal diikutkan bersama orang yang hidup. Ya, diikutkan bersama orang yang hidup. Jadi kalau dia menyembeli, diikutkan padanya keluarga yang telah meninggal. Dan itu insyaallah taala syah sebagai kurban untuk mereka semua. Kemudian di bab berikutnya kata beliau, babu jawazid dhabhi bikulli ma anharad dam illa sinn wa dhuhur wa sa'ir al-idham. Bab bolehnya menyembeli dengan segala pisau atau segala benda penyembelihan yang bisa mengalirkan darah. Kecuali gigi dan kuku dan semua tulang. Iya. Sini Imam Muslim akan membawakan riwayat masih terkait dengan penyembelihan, terkait dengan hewan kurban, dan beliau singgung sebagian riwayat yang mengandung etika di dalam menyembelih, cara menyembelih itu. Iya. An-Nawawi sudah memberi judul ya, boleh menyembeli pakai benda apa saja, mau pakai pisau, pakai tembaga, pakai kayu, ya, pakai kaca, pakai apa saja boleh. Yang penting tidak boleh gigi, tidak boleh kuku, dan tidak boleh apa? Tulang apa saja. Baik, kita baca hadith-hadithnya. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna al-Ambari, al-Anazi. قال حدثنا يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن سفيان يتو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني ابي يا سعيد بن مسروق عن عباءه طيب انا عبايه ابن رفاعه ابن رافع ابن خريج عن رافع ابن خديج رضي الله عنه نعم قلت jadi ini cucu meriwayatkan dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, inna laqul aduwi gadan wa laysat ma'ana mudan. Kata ya Rasulullah, kita besok akan menjumpai musuh. Ini di dalam sebuah peperangan ya. kejadiannya. Besok nanti kita akan berjumpa musuh. Dan ini akan diterangkan nanti, peperangan di arah Tihama. Tihama itu salah satu tempat, sekarang masuk di wilayah Yaman, di Hudaydah sana. Walaupun Tihama sebenarnya panjangnya, luas. Jadi dalam sebuah peperangan, Rabi' bin Khadid berkata, ya Rasulullah, besok kita akan ketemu musuh. Dan kita tidak membawa pisau-pisau. Iya. Qala, maka Nabi berkata, a'jil. Atau arni. Ya, ini bisa didobit. Arni atau arini, ini pembahasan panjangnya tentang dobitnya, bagaimana cara bacanya. Iya. Maka Nabi berkata, persegeralah. Iya. Atau arini, perlihatkan kepadaku. Atau ada sebagian membaca, apa namanya, arin. Maksudnya, buat hewan-hewan itu binasa dengan pisau tersebut. Ya. Nah. Kata beliau, ma anharad dam wa dhukira smullah fakul. Ya. Apa yang dengannya darah dialirkan menggunakan benda sembelihan itu, benda yang dipakai menyembelih itu, dan disebut nama Allah, dzikra smullah, fakul, silahkan dia makan. Jadi syarat hewan yang syah dimakan itu apabila disembelih. Dan itu mana firman Allah, illa ma dakkaitum, kecuali apa yang ditadkiyah. Ditadkiyah itu artinya dilakukan penyembelihan, dan ini harus dialirkan darahnya. Dialirkan darahnya. Dan ini sabda Nabi, mengalirkan darah. Dasarnya dialirkan darah itu pada leher, itu dasar. Tapi ada keadaan tertentu, seperti yang disebutkan nanti di akhir hadis, kalau misalnya hewannya liar, sulit untuk disembelih lehernya, maka boleh untuk dilukai di daerah mana saja. Yang penting ada darah yang mengalir. Ada darahnya mengalir. Jadi darahnya mengalir, tapi ingat, disebut nama Allah. Fakul, silahkan makan. Laisa sin wa dhufra. Dan tidak boleh pakai gigi dan kuku. Ya. Kadang sebagian gigi itu, gigi hewan panjangnya bisa dipakai menyembelih. Sebagian kukunya juga panjang. Tapi tidak boleh dipakai untuk kuku dan apa? Dan gigi. Kata beliau, wa sa'uhadditsuka. Dan saya akan ceritakan kepada engkau. Kenapa tidak boleh? Ini penjelasan illah. Apa sebab tidak dibolehkannya? Ya. Dan syariat, pada setiap pensyariatan ada hikmahnya. Hanya saja sebagian orang tahu, sebagian tidak tahu hikmahnya. Tapi di sini Rasulullah terangkan. Kata beliau, amma sin fa'udmun. Ya. Adapun gigi, dia adalah tulang. Nah, jadi illahnya gigi tidak boleh karena dia dihitung sama dengan tulang. Jadi kalau gigi tidak boleh karena dia tulang, bagaimana dengan tulangnya? Lebih-lebih tidak boleh, kan begitu? Ya. Dan tulang itu makannya, makanannya jin. Tidak boleh kita gunakan. Ya. Dan itu disebut dalam sebagian riwayat, ya. Baik. Saya baca dulu. Kemudian kata beliau, wa asabna nahba ibrin wa ghanamin. Ya, sebentar. Wa amma dhufur pemuda al-Habasyah. Adapun dhufur itu adalah pisau-pisaunya orang Habasyah. Kuku itu bukan pisaunya umat Islam, itu pisaunya orang Habasyah. Dan kita umat Islam tidak boleh menyerupai siapa? Orang-orang kafir. Nah, ini juga salah satu pelajaran penting dalam berkurban. Bahwa di dalam berkurban itu ada pembahasan-pembahasan sengaja ditegakkan untuk menyelisihi orang kafir. Karena dasar agama kita tidak boleh serupa dengan siapa? Dengan orang-orang kufar. Dan ini dari dasar pokok agama. Nah, itu dari kaum muslimin yang bergampangan meniru orang-orang kafir. Ya, dari model rambutnya, model sisirnya, kemudian model berpakaiannya. Ya. Sampai wangi-wangiannya, na'udzubillah. Ya, kalau ada yang pakai wangi-wangian, kaum muslimin pakai, ya kadang sebagainya dianggap, wah itu wangi-wangian perempuan. Sebab biasanya di orang kafir begitu, dipakainya. Jelas ya? Maka harus ditanamkan mana-mana ini. Pada setiap tahunnya diulangi. Agar supaya kaum muslimin itu punya kemuliaan. Bahwa mereka agamanya ada kemuliaan. Tidak perlu meniru orang-orang kafir. Iya. Baik. Qala wa asabna nahba ibilin wa ghanamin. Dan kami dapatkan apa? Sekelompok kambing. Nah, sekelompok unta dan kambing. Jadi ini perang ya. Dapat gonima sejumlah unta dan apa? Kambing. Panadda minha ba'irun. Maka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seekor unta yang lepas. Ya. Ayo lepas lari dia. Enggak mau diikat, enggak mau ditangkap, enggak mau diatur. Faramahu rajulun bisahmin habasahu. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu, sebagian sahabat melemparnya dengan panah. Kena. Dan akhirnya untanya enggak bisa jalan. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna li hadhihi al-ibil awabida ka wabidil wahsh." Sungguhnya unta-unta ini punya apa namanya? Awabid, hal-hal yang liar enggak bisa dikuasai seperti hewan-hewan buas, hewan-hewan liar. Fa idza ghalabakum minha syai', kalau kalian tidak bisa menguasainya, fasna'u bihi hakadha. Maka lakukan kepadanya seperti itu. Jadi boleh dipanah. Ya, kalau sekarang biasanya kalau ada sapi mengamuk, lari, tidak bisa di ini, oh, biasanya ada polisi yang datang, tembak kepalanya atau apa. Nah, itu boleh saja. Ya, tapi hendaknya disebut nama Allah ketika apa? Memanahnya atau ditombak atau ketika ditembak. Jelas sampai sini? Baik. Dan boleh dilukai di mana saja. Kalau dia bawa para misalnya tidak bisa kena kepalanya, boleh dia lukai di mana saja. Di perutnya, di kakinya. Agar supaya ada luka, ada darah yang mengalir. Dan itu cukup. Iya. Itu cukup. Nah. Baik. Karena itu terdapat di sebagian riwayat. Ketika ada hewan yang jatuh ke sumur. Dan tidak bisa dia sembelih karena kepalanya di bawah. Tapi masih gerak-gerak. Ya, maka boleh dia apa namanya tikam bagian dari apa namanya hewan itu, keluar darahnya, dan itu cukup sebagai apa? Penyembelihannya, penghalalannya. Jelas ya? Baik. Itu mungkin kita nanti akan bahas nanti di pembahasan tentang tata cara menyembelih lebih untuk hal yang lebih mendalamnya. Ya, maka di dalam hadis ini terdapat penegasannya bahwa hewan yang syah untuk dimakan itu adalah yang dialirkan padanya darah. Dan dasarnya pada hewan yang dialirkan padanya darah itu, paling pokoknya yang harus dipotong itu adalah tenggorokan dan kerongkongannya. Satu saluran nafasnya, satunya lagi saluran makanannya. Iya. Adapun memotong dua urat dekat leher, itu silam pendapat apakah wajib atau tidak. Tapi kalau ingin amannya, amannya potong empat hal. Siapa yang menyembeli, dia potong empat perkara, maka itu sudah syah menurut kesepakatan. Tidak ada lagi silam pendapat, sembelihannya adalah apa? Sembelihannya ada syah. Dia potong tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat di dekat leher. Jelas ya? Kalau dia potong empat ini, sudah syah penyembelihannya. Ya. Dan ingat menyembeli itu tidak boleh putus kepalanya ya. Ya, kalau putus kepalanya itu tidak tahu menyembelih. Tidak tahu menyembelih namanya. Sebab kalau putus kepalanya itu dibahas oleh ahli fikih. Ya, dia mati begitu putus kepalanya. Ini matinya karena apa? Matinya karena putus kepala atau karena dia disembelih? Kalau mati karena putus kepalanya, bangkai namanya. Tapi kalau dia mati karena disembelih, ya itu halal. Makanya kalau dia disembeli terus tidak sengaja putus kepalanya, maka dilihat. Kalau hewannya masih goyang-goyang, lepar gitu. Nah ini berarti dia mati karena apa? Sembelihan. Tapi kalau langsung dia mati, tidak bangun-bangun lagi. Nah itu kemungkinannya dia mati karena apa? Karena putus kepalanya. Ya, karena itu hati-hati ya. Di dalam hal ini. Ya, dan di sebagian negara kadang terbalik. Diaman itu, ya kebanyakan orang awam dia sembelih hewan sampai putus kepalanya. Demikian. Sampai saya pernah sembelih seekor ayam, tidak putus kepalanya. Anak-anak kecil ketawai saya. Ah, kamu tidak tahu menyembelih, katanya. Jadi menurut mereka itu menyembelih itu harus apa? Putus kepalanya. Baik, jadi itu pemahaman terbalik ya. Ya. Kemudian di dalam hadis terdapat bagaimana perhatian syariat membedakan antara hewan yang sudah dihalalkan dengan penyembelihan dan hewan yang belum dihalalkan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa hewan yang liar, lari, tidak bisa dikuasai, itu dengan ditikam atau ditusuk di mana saja dari badannya, itu cukup sebagai penghalalannya. Kemudian dalam riwayat berikutnya, kata beliau, haddatsana Ishaq bin Ibrahim, qala akhbarana Waqi' bin al-Jarrah, qala haddatsana Sufyan bin Sa'id bin Masruq an abihi an Abaya ibn Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij an Rafi' ibn Khadij annahu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidil Hulaifah min Tihamah. Kami bersama Rasulullah di Dhul Hulaifah dekat Tihamah. Dhul Hulaifah ini yang di sini ini bukan Dhul Hulaifah yang di Madinah, lain ini. Ini ada lagi nama Dhul Hulaifah di mana? Di Tihamah. Tapi dia lebih umum disebut Al-Hulaifah. Disebutnya begitu lebih umumnya. Fa'asabna ghanaman wa ibilan. Maka di peperangan itu kami dapat kambing dan unta-unta. Fa'ujjilal qawm. Maka sebagian kaum apa namanya? Mempersegera. Fa'aglaw bihal qudur. Maka mereka sudah sudah memasaknya sampai panci-panci mendidih. Fa amara biha fa kufiat. Maka Nabi perintah supaya dibalik panci itu. Iya, dibalik panci itu. Kenapa dibalik pancinya? Karena ini hewan dari ghanimah, harta rampasan perang. Tidak boleh langsung dipotong, harus dibagi dulu. Iya, maka begitu ada yang segera dia potong, itu menyelisih syariat. Walaupun dimakan oleh sebagian pasukan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ada ketentuan di jihad. Kalau dia di medan tempur, di jihadnya, dan perlu dari hewan disembeli, boleh disembeli oleh pasukan. Tapi kalau sudah keluar, dan ini kelihatannya sudah keluar. Sudah keluar, maka itu tidak boleh diapa-apai. Seluruh harta ghanimah tidak boleh diapa-apai. Kecuali setelah dibagi. Dan itu yang membaginya imam. Pimpinan pasukan, kepimpinan negara yang membaginya. Jelas ya? Baik. Karena itu Nabi perintah supaya dibalik pancinya. Sini bahasanya dibalik. Bukan dibuang. Iya. Sebab hewannya halal. Ya kan? Disembeli halal. Tapi mereka saja keliru. Kenapa dia sembeli belum dibagi? Nah. Jelas ya? Thumma adala ashran minal ghanam bijazur. Dan ini boleh diberi hukuman dengan dihilangkan sebagian perkara, walaupun ada yang rugi. Ini sudah dimasak hampir mendidih, kan agak rugi dibuang ininya. Tapi dagingnya tetap. Dagingnya tetap. Ini untuk memberi pelajaran ya, supaya terikat dengan hukum syariat. Thumma adala ashran minal ghanam bijazur. Kemudian Nabi mengganti untuk 10 dari kambing itu sama dengan seekor apa namanya? Seekor unta. Iya. Ini kadang dibawakan pendalilan oleh sebagian ulama terkait dengan masalah penyembelihan bersyirikat pada unta. Akan datang nanti hadis bersyirikat pada unta itu 7 orang. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa bersyirikat pada unta boleh 10 orang. Boleh 10 orang, khusus unta. Ada hadith-hadith, tapi ada kelemahan dalam hadith-hadithnya. Dan ini kurang tegas. Hadith ini tidak tegas. Sebab ini pembahasan di pembahasan apa? Ghanimah. Bukan di pembahasan sembelian hewan kurban. Tapi kadang dijadikan pendalilan karena Nabi menilai seekor unta sama dengan 10 ekor apa? 10 ekor kambing. Tetapi harusnya untuk lebih hati-hatinya pada unta itu bersyirikat hanya 7 orang saja. Untuk unta. Jelas ya? Dan ini insyaAllah akan saya pertegas lagi maknanya pada hadith yang terkait langsung dengan ini. Kemudian dalam riwayat berikutnya, kata beliau, wahaddathana Ibn Abi Umar Muhammad bin Yahya Al-Adani. Qala haddathana Sufyan, ini Sufyan bin Uyayna. An Ismail bin Muslim, an Sa'id, Ismail bin Muslim Al-Makki, an Sa'id bin Masruq, an Abaya, an jaddihi Rafi', thumma haddathanihi Umar ibn Sa'id ibn Masruq an abihi. Umar bin Sa'id ini saudaranya Sufyan ya. An abihi an Abaya ibn Rifa'a bin Rafi' bin Khadij an jaddihi, semuanya dari Rafi' bin Khadij. Qala qulna ya Rasulullah inna laqul aduwi gadan wa laysa ma'ana mudan fanudakki bil liq wa dhakara al hadith bi qissatihi wa qala fanadda alayna ba'irun minha faramaynahu bin nabal hatta wahasnahu. Ya Rafi bin Khalid berkata, ya Rasulullah, besok kita akan menjumpai musuh dan kita tidak memiliki pisau-pisau. Apakah boleh kita menyembelihnya menggunakan liut? Iya. Nah, liut ini itu apa namanya? Kulit tebu. Ya, kulit tebu kalau dikuliti tebu itu licin kan? Apa namanya? Tajam. Tubuh yang dikuliti. Apakah boleh dikuliti pakai, disembelih pakai lid itu? Iya. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkannya. Iya. Jelasnya, diperbolehkan. Dalam riwayat Abu Daud, afanadbahu bil marwah, pakai kata marwah. Dan ini juga dari jenis, sama seperti itu. Kemudian Nabi memberikan ketentuan umum, semua yang mengalirkan darah, yang penting bukan kuku dan apa? Gigi. Ya, gigi semena dengan tulang. Berarti bukan itu termasuk pakai kulit tubuh itu tidak ada masalah. Boleh. Qala faradda alaina ba'irun, beliau berkata maka lari seekor unta dari kami, faramainahu bin nabal. Kemudian kami lempar menggunakan tombak, hatta wahasna, sampai kami membuatnya terjatuh. Iya. Baik. Jadi boleh juga kalau tadi pakai panah ya, ini pakai tombak. Kata beliau, haddatsani Al-Qasim bin Zakaria, qala haddatsana Husain ibn Ali an Zaira, Zaira bin Qudama, an Sa'id bin Masruq bi hadzal isnad al-hadith ila akhirih bi tamami. Wa qala fihi wa laysat ma'ana mudan, afa natbahu bil qasb? Aina al-qasb? Apa? Kulit tubuh itu tadi. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن أباية ابن رفاعة عن رافع عن رافع بن خديج أنه قال يا رسول الله إن لاق العدو غدا وليس معنا مدا وساق الحديد ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور وأمر بها فكفيت وذكر دائرة سائر القصة. Sini ada sebagian kalimat tidak disebut. Jadi Imam Muslim mengumpulkan berbagai riwayatnya dan beliau sebutkan apa perbedaan-perbedaan riwayat tersebut. Baik, selesai bab yang keempat. Bab yang kelima, kata Nawawi, babu bayani makana minan nahi an akli luhumil adahi ba'da thalath fi awwal al-islam wa bayani naskhihi wa ibahatihi ila matasha. Bab penjelasan larangan memakan hewan kurban setelah 3 hari. Setelah 3 malam di awal Islam. Jadi ya, dulunya di awal Islam, kalau sudah disembelih kurban, hanya boleh diambil, disimpan, paling lama 3 malam saja. Lebih daripada itu tidak boleh, harus dibagikan yang tersisa. Ini dulunya di awal Islam. Setelah itu, dihapus hukumnya. Dan dibolehkan lebih daripada itu selama-lamanya. Karena itu kata Nawawi, wa bayani naskhihi, penjelasan tentang terhapusnya hukum itu, wa ibahatihi ila matasya, dan penjelasan bolehnya hingga kapan saja dia inginkan. Baik, kita baca riwayat-riwayatnya dengan cepat. Kata beliau, haddatsani Abdul Jabbar ibn al-Ala qala haddatsana Sufyan, yaitu Ibn Uyayna, qala haddatsana Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah an Abi Ubaid annahu qala shahidtu al-Eid ma Ali bin Abi Talib, saya menyaksikan salat Eid bersama Ali bin Abi Talib. Waktu itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah khalifah. Fabada bis salat, qabla al-khutbah. Maka Ali memulai salat sebelum khutbah. Dan ini adalah sunnah Nabi, karena para khulafa ar-rasyidin mereka selalu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an na'kula min luhumi nusukina ba'da thalath. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakan daging kurban kita setelah lewat 3 malam. Jadi ini yang diketahui oleh Ali, bahwa Nabi melarang. Dan belum sampai kepada Ali radhiyallahu anhu hadith yang menjelaskan bahwa hukumnya sudah dihapus. Ya, karena itu Imam Muslim bawakan dulu hadith-hadith yang menjelaskan tentang hukum awal. Dan akhirnya beliau bawakan semua hadith yang menjelaskan hukumnya sudah dihapus. Jelas ya? Dan ini dari keistimewaan Imam Muslim. Pasti begitu. Imam Muslim mentartib pada riwayat-riwayat yang ada yang terhapus hukumnya. Beliau dahulukan yang terhapus dulu, kemudian hukum yang menghapusnya. Iya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, dan terdapat di dalam hadith bahwa, dari riwayat-riwayat yang sudah berlalu, bahwa seorang imam, seorang khatib di mimbar, Idul Adha, itu hendaknya menyinggung sedikit dari hukum-hukum seputar kurban. Sebab ini kejadian setiap tahun terjadi. Dan semuanya orang ingat. Maka diingatkan hal-hal terkait kurban. Apalagi kalau ada kesalahan, diingatkan dari kesalahan-kesalahan itu. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, haddathani Harmala ibn Yahya Tujib al-Misri, qala akhbarani ibn Wahab Abdullah ibn Wahab, qala haddathani Yunus bin Yazid al-Layli an ibn Shihab, qala haddathani Abu Ubaid Mawla ibn Azhar annahu syahid al-Eid ma'umar ibn al-Khattab. Ini lain lagi. Kalau tadi bersama Ali, kalau ini dia sebut lagi bersama Umar, dia tambah. Qala thumma sallaitu ma Ali bin Abi Thalib. Kemudian saya salat lagi bersama Ali bin Abi Thalib. Qala fa shalla lana qabla al-khutbah. Maka Ali salat mengimami kami sebelum khutbah. Thumma khataba an-nas. Kemudian beliau berkhutbah kepada manusia. Fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an ta'kulu luhuma nusukikum fawqa 3 layalin fala ta'kulu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian untuk memakan daging-daging kurban kalian lebih dari 3 malam. Maka janganlah kalian memakannya. Baik, ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa haddathani Zuhair bin Harb qala haddathana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddathana ibnu Abi ibnu Akhi ibnu Shihab, namanya Muhammad bin Abdurrahman, ha wa haddathana Hasan al-Hulwani, Hasan bin Ali qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim, Az-Zuhri qala haddathana Abi Ibrahim Az-Zuhri عن صالح صالح بن كيسان حا وحدثنا عبد بن حميد الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصناني قال أخبرنا معمر ابن رشيد أبو أروى البصري كلهم عن الزهري سمعني داري الزهري يعني ابن شهاب صالح دم معمر ابن أخي الزهري كموديان صالح كموديان معمر سمعني مرويت كان داري الزهري بهذا الإسناد سامة dengan سند sebelumnya ini ruwet-ruwet semuanya menguatkan masyaAllah. Ada riwayat dari Medina, riwayat dari Yaman, riwayat dari Zuhair bin Harb dari Baghdad. Wa haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Laitsun ha wa haddathani Muhammad bin Rumh qala akhbarana Al-Laits An-Nafi' an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nafi' mawla Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la ya'kul ahadun min lahmi udhiyatihi fauqa 3 ayyam. Jangan salah seorang dari kalian makan dari daging kurbannya lebih dari 3 hari. Tidak bertentangan ya. Ini 3 hari. Yang sebelumnya 3 apa? 3 malam. Yang bilang 3 malam maksudnya malam bersama harinya. Yang bilang 3 hari maksudnya hari bersama malam ya. Iya. Baik. Ini masih riwayat di hukum yang pertama. Kemudian kata beliau, haddathani Muhammad bin Hatim. Qala haddathana ya. حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت حديث الليل وحدثنا ابن ابي عمر وعبد ابن حميد قال ابن ابي عمر حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن Umar, anaknya Ibnu Umar. An Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tu'kalu naha an tu'kala luhumul adahiyyi ba'da thalath. Kata Ibnu Umar, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daging-daging kurban itu dimakan setelah 3 malam. Qala Salim, faqad Ibnu Umar la ya'kulu luhumul adahi fawqa thalath. Ya, berkata Salim adalah Ibnu Umar, beliau sama sekali tidak makan daging-daging sembelihan setelah 3 malam lagi. Ya. Wa qala Ibnu Umar, wa qala Ibnu Abi Numair ba'da thalas. Sama ya, setelah atau di atas itu sama saja. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hambali. Qala akhbarana Rauh. Rauh ibn Ubadah. Qala haddatsana Malik an Abdullah bin Abi Bakr an Abdullah ibn Waqid. Anahu qala radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli luhumi adh-dhahaya ba'da thalath. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan daging hewan kurban setelah 3 malam. Qala Abdullah bin Abi Bakar fa dzakartu dzalika li Amrah fa qalat shadaqat sami'tu Aisyah taqul. Ya. Jadi ini 3 orang sahabat sudah ya. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar dan siapa? Abdullah bin Waqid. Semuanya mengatakan bahwa Nabi melarang memakan daging hewan kurban setelah 3 malam, 3 hari 3 malam, enggak boleh lagi. Ya. Haditsnya bukan salah, haditsnya benar. Tapi ada yang kurang. Bahwa itu hukum sudah terhapus. Memang pernah Nabi mengucapkan itu. Tapi hukumnya sudah apa? Terhapus. Nah, karena itu di sini ketika Abdullah bin Abi Bakar mendengar hadits ini dari Abdullah bin Waqid, dia ceritakan kepada Amrah. Amrah bintu Abdullah ini adalah seorang perempuan ahlu ilm. Iya. Muridnya Aisyah. Dan beliau ahli ibadah. Beliau yang berkata, saya takjub melihat dua mata yang panjang tidurnya di malam hari, padahal dia akan tidur di kegelapan kubur. Iya. Seorang yang ahli ibadah. Iya, dalam hadith itu ada rawi-rawi perempuan. Jago juga ahli hadith. Iya. Dan itu jarang memang. Karena memang kebanyakannya laki-laki. Tapi perempuan kalau ingin juga belajar, dia bisa mengalahkan banyak dari laki-laki. Dan ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tanya kepada Amrah. Ya. Kata Amrah, sadaqah. Abdullah bin Waqid sudah benar. Nah, ini etikanya ahlul ilm. Dia tidak pertentangkan pendapat. Benar. Cuma dia kompromikan, dia terangkan hukumnya. Kata beliau, benar. Sami'tu Aisyah taqulu, saya mendengar Aisyah berkata, daffa ahlu abyatin min ahli al-Madinah hadarat al-adha. Waktu itu ada beberapa rumah dari ahlul badiyah, dari orang yang berada di Arab kampung, di pekampungan, ketika hari Id. Iya. Yang mana beberapa rumah ini mereka sangat keperluan. Ya, sangat perlu sekali. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddakhiru thalathan. Maka Nabi berkata, kalian hanya boleh simpan 3 malam saja. Tsumma tasaddaqu bima baki. Kemudian bersedekahlah kalian dengan sisanya. Kenapa beliau perintah seperti itu? Sebab kalau sahabat simpan lebih dari 3 malam, bisa-bisa orang-orang yang kekurangan itu tidak kebagian. Karena itu beli aturan disimpan 3 malam saja, agar supaya kalau ada lebih dibagi kepada orang yang perlu. Nah, jadi ini sebabnya kenapa Nabi melarang untuk menyimpan dari daging kurban itu lebih dari 3 malam. Iya. Kata beliau, falamma kana ba'da dzalik, begitu setelah itu atau di tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah innan nasa yattakhiduna askiya min dhahayahum wa yajmaluna minha alwadak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madak. Ya, setelah itu akhirnya orang-orang berkata, ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang itu ya akhirnya menjadikan hewan-hewan kurbannya sebagai askiya. Dia dijadikan sebagai tempat minum. Iya. Kemudian Kulit-kulitnya dijadikan wadak. Kulit-kulitnya dijadikan sebagai wadak. Kulitnya itu dicairkan lagi. Harusnya sudah menjadi kulit, ini dicairkan lagi supaya keluar lemaknya. Iya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa apa yang dia makan itu tidak cukup. Jadi setelah mereka dilarang 3 hari menyimpan, akhirnya tidak cukup. Akhirnya kulitnya pun dicairkan lagi dari lemaknya supaya masih bisa ada yang dimanfaatkan. Maka Nabi tanya, "Wa madak? Kenapa?" Qalu, "Nahaita an tu'kala luhum ad-dhahaya ba'da thalath." Ya, karena engkau para Nabi bertanya, "Kenapa kalian seperti itu? Kayak kekurangan sekali." Kata para sahabat, "Engkau telah melarang kami atau engkau telah melarang daging-daging kurban itu dimakan setelah 3 malam." Faqala, maka Nabi berkata, "Innama nahaitukum min ajli ad-daffati allati daffat. Fakulu wadakhiru watasaddaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya saya melarang kalian itu karena satu kaum dari Arab yang datang ini, yang kekurangan ini." Jadi mereka beberapa Arabi datang, ya, beberapa rumah kan banyak, perlu dikasih bantuan. Ya, maka dilarang oleh Nabi lebih 3 malam supaya dibagi ke mereka. Dibagi ke mereka. Jadi waktu itu kalian dilarang gara-gara itu saja. Maka sekarang kata Nabi, "Fakulu waddakhiru watasaddaku." Sekarang silakan kalian makan, silakan kalian simpan, dan silakan kalian sedekahkan. Jelas ya? Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa hewan kurban itu ada yang dimakan, ada yang disimpan, ada yang dibagi, disedekahkan ke tetangga, ke orang fakir. Ya, itu boleh. Orang yang diberi juga terbagi 2. Ya, sebab di antara orang yang ada yang tidak meminta. Dan ada yang meminta, semuanya dikasih. Yang meminta, tidak meminta, semuanya dikasih. Dari hewan kurban. Apakah harus dibagi 3 hewan kurban itu? Dibagi rata? Iya. Jawabannya tidak mesti dibagi rata. Jelas ya? Ada yang mengatakan harus sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau dikatakan harus, tidak juga. Sebagian ulama memang ada yang mengatakan afdolnya. Iya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi yang tampak, wallahualam, yang tampak bukan seperti itu afdolnya. Tapi yang tampak afdolnya yang mana yang paling maslahat. Kalau di sekitarnya kebanyakannya tidak perlu dan dia perlu, ya dia dominasikan, dia lebih bagus untuk keluarganya. Tapi kalau dia sendiri ada kelapangan dan orang-orang di sekitarnya, orang yang dia beri lebih bagus dia kasih, maka dia makan secukupnya, kebanyakannya dia beri. Itu yang lebih afdolnya. Baik. Jadi tampak dari sini ya, bahwa hukumnya sudah dihapus. Ya, dan ini terdapat renungan yang mendalam sekali. Bagaimana ilmu itu. Jadi kadang ada orang sampai kepadanya satu dalil saja. Dia bawakan ke ulama yang lain, ternyata pada ulama yang lain itu ada ilmu lebih daripada itu dia miliki. Dia terangkan lebih daripada itu. Nah, kemudian dalam riwayat berikutnya, haddatsana Yahya bin Yahya. Qala qara'tu ala Malik. Malik bin Anas, Imam Darul Hijr. An Abi Zubair, Muhammad bin Muslim bin Tadrus, an Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an akli luhumi ad-dhahaya ba'da 3. Thumma qala ba'du kulu wa tazawwadu wadakhiru. Ini juga penegasan dihapus hukum. Kata Jabir, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melarang makan daging hewan kurban setelah 3 malam. Tapi setelah itu kata Jabir, Nabi menghapus hukumnya. Beliau bersabda, makanlah, berbekallah, dan simpanlah. Ya, jelas ya. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Ali ibn Mushir, wa haddatsana Yahya bin Ayyub, qala haddatsana Ibnu Ulayya, ini sudah berlalu ya, Ismail bin Ibrahim, kilahuma an Ibnu Jurayd an Atha bin Abi Rabah, an Jabir ha, wa haddatsani Muhammad bin Hatim wal lafdhu lahu, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ibnu Jurayd, qala haddatsana Atha. Nah, ini sini diulangi sanadnya karena ada kata haddatsana. Ibnu Jurayd mudallis, harus pakai haddatsana. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu kunna la na'kulu min luhumi budunina fawqa 3 mina. Ya. Farkhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kulu wa tazawwadu. Faqultu li Atha, qala Jabir, hatta ji'na al-Madinah. Qala na'am. Jadi Jabir berkata, kami dulu tidak memakan dari daging unta kami kalau sudah lewat 3 hari. di musim haji. Jadi kalau sudah lewat 3 hari tidak dimakan lagi. Tapi setelah itu Nabi memberikan keringanan. Kata beliau, makanlah dan berbekallah. Maka kata Ibnu Jurayj, saya berkata kepada Atha, apakah Jabir ada tambahan pada riwayat? Dia berkata, kami makan sampai tiba di Madinah. Kata Atha, iya ada tambahannya. Nah, jadi mereka berbekal sampai tiba Madinah. Dan dimaklumi ya, bahwa perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 8 hari. Nabi menempuhnya berapa? 8 hari. Dan mereka berbekal sampai ke mana? Ke Madinah. Ya. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Zakaria bin Adi an Ubaidillah bin Amr an Zaid bin Abi Unaisa an Atha bin Abi Rabah an Jabir bin Abdullah annahu qala kunna la namsiku luhum al-adahi fawqa thalath fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tazawwada minha wa na'kula minha ay fawqa thalath. Tajabir, kami dulu tidak pernah menahan daging kurban lebih dari 3 malam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk berbekal dengannya kemudian makan darinya, yaitu lebih dari 3 malam. Kemudian kata beliau, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Atha an Jabir annahu qala kunna natazawwaduha ila al-Madinah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, kami berbekal dengan hewan kurban itu sampai ke kota Madinah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Jabir ini beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang haji ya. Jadi beliau sangat tahu sekali bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan beliau dari musim haji menyembelih sampai kembali ke Madinah makan. Diceritakan oleh Jabir, dan ini Nabi masih hidup. Dan dimaklumi tahun beliau haji itu adalah tahun Hajjatul Wada, haji terakhir beliau di akhir umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hukum yang terakhir. Penegasan bahwa ini adalah hukum yang terakhir. Kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la anil Jurairi. Al-Jurairi Said bin Iyas. An Abi Nadra al-Mundhir bin Malik an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wa haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id bin Abi Aruba an Qatada an Abi Nadra an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, la ta'kulu luhum al-adahiyyi fawqa thalath. Jangan kalian memakan daging-daging kurban lebih dari 3 malam. Wa qala Ibnu al-Muthanna thalathata ayyam. Ibnu al-Muthanna berkata 3 hari. Dan ini sama saya ya, 3 malam 3 hari sama saya. Fashakaw ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lakum iyalan wa hashaman wa khadaman. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami punya anak-anak ya. Kemudian punya apa namanya? Hashaman, ya. Hashaman ini orang yang tinggal di tempat mereka. Wa khadaman, punya pembantu-pembantu. Ya. Jadi orang yang seperti ini, dia banyak orang di rumahnya. Kalau dia sedekahkan, orang di rumahnya lebih pantas dia beri, kan begitu? Ya. Lebih pantas dia beri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kulu wa athimu wahbisu au iddakhiru. Kata beliau, makanlah dan beri kepada orang untuk dimakan, sedekahkan, dan boleh kalian tahan, boleh kalian simpan. Iya, boleh kalian simpan. Qala Ibnu al-Muthanna syakka Abdul A'la. Baik, kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Mansur al-Kausaj, qala akhbarana Abu Asim, qala an Yazid bin Abi Ubaid, an Salama ibn al-Aqwa, Salama bin Amr bin Aqwa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man dhahha minkum fala yusbihanna fi baitihi ba'da thalithatin syai'an. Jadi Salam bin Aqwa mengisahkan, Nabi pernah bersabda, siapa di antara kalian yang berkurban, maka di waktu pagi setelah 3 malam, jangan sekali-sekali ada hewan kurban yang tersisa di rumahnya. Setelah 3 malam, tidak boleh di pagi harinya ada yang tersisa. Kata Salama, falamma kana fil amil mukbil, begitu tahun depannya, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna 'am awal. Ya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kami tahun ini lakukan lagi seperti tahun sebelumnya? Tidak boleh lebih 3 malam? Kata Nabi, la. Faqala, la, tidak. Inna dhalika 'amun kana an-nasu fihi bijahdin, fa aradtu an yafshuwa fihim. Kata beliau, tidak. Karena pada tahun itu, manusia waktu itu sedang kesusahan. Maka saya inginkan hewan kurban itu tersiar, tersebar di tengah mereka. Kemudian kata beliau, haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ma'an ibn Isa qala haddatsana Muawiyah bin Salih an Abi Zahiriyah an Jubair bin Nufair an Thauban qala dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu thumma qala ya Thauban aslih lahma hadhihi falam azal ut'imuhu minha hatta qadima al-Madinah. Ini sisi lain dari Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pembantu Nabi Thauban ini, ya, bekas budak Nabi. Jadi Nabi menyembeli hewan kurbannya. Kemudian beliau berkata, wahai Thauban, hewan kurban ini perbaiki. Maksudnya siapkan. Siapkan. Dipotong-potong, siapkan. Perbekalkan. Kata Thauban, maka saya pun menyiapkan hewan itu, saya beri makan kepada Nabi sampai kami tiba di Madinah. Berarti lebih dari apa? 3 malam. Kemudian kata beliau, wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa bin Rafi' Muhammad bin Rafi' qala haddathana Zaid bin al-Hubab ha wa haddathana Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi kilahuma an Muawiyah bin Salih bi hadha al-isnad wa haddathana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Mushkir qala haddathana Yahya bin Hamzah qala haddathana Az-Zubaydi an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Thauban mawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' aslih li hadha al-lahm فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. Ini riwayat lain dari Thauban. Rasulullah bersabda kepadaku di Hajjatul Wada, wahai Thauban, perbaiki, siapkan daging sembelihan ini, daging kurban ini. Maka saya siapkan dan terus Nabi makan darinya sehingga beliau tiba di Madinah. Kata beliau, haddathani Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Muhammad bin al-Mubarak qala haddathana Yahya bin Hamzah bi hadha al-isnad wa lam yakul fi hajjatil wada. Qala al-Imam Muslim, haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Muhammad bin al-Muthanna qala haddathana Muhammad bin Fudail, Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Qala Abu Bakr an Abi Sinan wa qala ibn al-Muthanna an Dirar ibn Murra al-Muharib an ibn Burayda an Abihi ha. Wa haddathana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddathana Muhammad bin Fudail qala haddathana Dirar ibn Murra Abu Sinan al-Muharib ibn Dithar an Abdullah bin Burayda an Abihi. Ini hadith Burayda radhiyallahu anhu. Anahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Sekarang silakan kalian berziarah. Ini hukum-hukum yang dihapus ya. Dulu dilarang berziarah ke kuburan. Sekarang silakan berziarah. Dan di riwayat lain dijelaskan, fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Sebab ziarah ke kuburan mengingatkan kepada apa? Akhirat. Dan di sini ada hukum lain lagi yang dihapus. Kata beliau, nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalath. Dan dulu saya pernah melarang kalian menyimpan daging sembelihan lebih dari 3 malam. Famsiku ma badalakum. Sekarang silahkan kalian menahan, mengambil apa yang kalian senangi, apa yang kalian pandang cocok. Wa nahaitukum anin nabith fi illa fi siqa. Fashribu fil askiya kulliha wa la tashrabu muskiran. Dulu saya melarang kalian minum nabith kecuali kalau dia apa namanya berada di gelas minum. Sekarang silahkan kalian minum dari gelas apa saja. Yang penting jangan sampai apa? Memabukkan saja. Ini hukum-hukum, 3 hukum ya. Dulunya dilarang tapi dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terdapat pembahasan di dalam fikih, ada namanya nasikh dan mansukh. Hukum yang awal kemudian hukum yang dihapus belakangan. Iya, ada hukum yang awal terhapus hukumnya oleh hukum terakhir datang. Dan ini ada pembahasannya dan ini dari pembahasan fikih. Iya. Ada di dalam ayat maupun di dalam hadis. Kata beliau, wa haddatsani Hajjat ibn Syair, Hajjat bin Yusuf, qala haddatsana Ad-Dhahhak ibn Makhlad an Sufyan. Ya, Hajjat ibn Syair ini bukan Hajjat bin Yusuf yang zalim itu ya, lain. Ini seorang imam fadil. Qala haddatsana Ad-Dhahhak ibn Makhlad an Sufyan, yaitu Sufyan ats-Tsauri, an Alqama bin Marthad, an Ibn Burayda, an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum bima na hadits Abi Sinan. Sama ya. Bab yang keenam. Kata beliau, bab al-fara' wal-atirah. Bab tentang al-fara' dan atirah. Iya. Di sini akan diterangkan apa makna fara' itu. Dan apa makna atirah. Iya. Ini 2 hal yang dilarang. Kata beliau, haddathana Yahya ibn Yahya al-Tamimi, wa Abu Bakr bin Abi Shaybah, wa Amrun al-Naqid, wa Zuhair bin Harb. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا أتيرة. Kata Nabi tidak ada fara dan tidak ada atira. Apa itu fara? Apa itu atira? Kita lihat. Zaid ibn Rafi fi riwayati. Ibn Rafi menambah dalam riwayatnya al-fara awwalun nataj kana yuntaju lahum fayatbahunahu. Al-fara itu adalah awal hewan yang lahir dari ternaknya kemudian dia sembelih. Ya, dulunya di masa jahiliyah mereka wajibkan itu. Jadi kalau dia punya sembelihan apa namanya punya hewan ternak awal yang lahir itu yang dia sembelih. Itu disembelih. Tapi Nabi telah menghapus di sini bahwa tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban fara dan tidak ada kewajiban apa? Atirah. Nah. Tidak ada kewajiban atirah. Demikian pula tentang atirah. Tentang apa namanya? Atirah. Iya. Juga tidak ada kewajiban. Atira itu adalah sembelian yang mereka sembeli dulu di 10 hari pertama di bulan Rajab. Dan mereka sebut dengan nama Rajabiyah. Iya. Kenapa mereka sembeli? Karena di bulan Rajab itu, awal Rajab itu ada keutamaannya dari sisi keutamaan umum. Mungkin dari sisi itu mereka ingin menyembeli. Tapi Nabi bilang tidak ada kewajiban di situ. Tidak ada lagi atira. Jelas ya? Bahkan ini hukum dari Nabi, hal tersebut telah dihapus. Baik, bab yang ketujuh. Kata beliau, babu nahyi man dakhala alaihi ashru dil hijjah wa huwa muridu tadhiya ayakudha min sya'rihi wa atfarihi syai'an. Ini termasuk hukum penting terkait dengan bulan dul hijjah. Bab larangan orang yang 10 hari pertama bulan dul hijjah telah masuk kepadanya dan dia ingin berkurban, dia dilarang untuk mengambil rambutnya dan menggunting kukunya. Iya. Baik, di sini terkait dengan orang yang sudah masuk di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dia hendak berkurban. Ingin berkurban ya, disyaratkan berniat berkurban. Maka hukum yang berlaku, tidak boleh dia gunting kukunya, tidak boleh dia gunting kukunya, tidak boleh dia hilangkan ataupun dia potong rambutnya. Kecuali kalau dia tidak sengaja misalnya, ya, misalnya hidungnya gatal dia, apa namanya, kemudian jatuh rambutnya, enggak ada masalah. Dia sisir, rambutnya ikut jatuh, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Atau kukunya memang sudah mau potong. Iya. Tapi, apa namanya, dibiarkan begitu saya tidak dipotong mengganggu, maka sekalian aja dia cabut, enggak apa-apa. Jelas ya? Baik. Kita baca hadith-hadithnya. Kata beliau, haddathana ibnu Abi Umar al-Makki, Muhammad bin Yahya. Qala haddathana Sufyan ibn Uyayna, an Abdurrahman bin Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf. Anahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyib yuhaddith an Ummi Salamah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, idha dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudahhi, fala yamassa min sya'arihi wa basharihi syai'an. Kata Ummi Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini mulai malamnya ya, sebab al-ashru itu malamnya. Mulai dari malamnya sudah masuk dan salah seorang hendak berkurban. Jadi syaratkan niat. Dia hendak berkurban. Jadi kalau dia tidak ada niatan, tidak apa-apa, dia potong. Misalnya saya sekarang, wah saya dari kemarin misalnya tidak ada bekal untuk keluarga. Dari kemarin saya ada keperluan lain. Saya tidak berpikir berkurban. Karena apa? Saya belum punya dana. Tapi berjalan hari, begitu masuk hari ke-8, tiba-tiba dapat rezeki. Baru saya berniat mau berkurban. Nah, begitu berniat, baru hukum berlaku. Berlaku. Tidak boleh apa? Gunting kuku, rambut. Adapun dari 1 sampai 8, tidak ada masalah. Sebab saya tidak ada niatan. Jelas ya? Demikian pula seorang sudah berniat tapi belum beli kambing. Ya. Kalau sudah ada niat, tidak boleh sudah. Jelas ya? Tidak boleh. Dan di sini bahasanya, wa arada ahadukum, salah seorang dari kalian. Jadi kalau misalnya kepala rumah tangga, dia berniat berkurban untuk dia dan keluarganya, yang kena dia saja, istri dan anak-anaknya tidak kena hukum ini. Jelas ya? Istri dan anak-anaknya tidak kena hukum ini. Dan yang dilarang itu hanya gunting kuku, gunting rambut, mencabut kulit. Itu yang dilarang. Adapun selain itu tidak dilarang. Ini bukan orang yang ihram ya. Ihram itu tidak boleh tutup kepala, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh apa namanya memakai wangi-wangian dan sebagainya dari larangan-larangan ihram. Baik. Kita selesaikan ya sedikit lagi. Kemudian kata beliau, "Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana kila li Sufyan fa inna ba'dahum la yarfa'u qala lakinni arfa'uhu." Itu tidak ada masalah. Riwayat Sufyan supaya marfu' itu yang dihafal. Dan beliau seorang thiqah diterima riwayatnya. Kata beliau, "Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Sufyan qala haddatsana Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf an Sa'id bin al-Musayyab an Ummi Salamah tarfa'uhu." Ini dari Nabi. Qala إذا دخل العشر وعندك أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يكلمن ظفرا. Apabila sudah masuk 10 hari pertama dan dia memiliki hewan kurban, dia hendak berkurban. Di sini disebutkan ada hewan kurban sudah hadir. Ya, di hadits Ummu Salamah di sini ya. Tapi di riwayat yang lain dimutlakkan hanya hendak berkurban saja. Hendak berkurban. Ya. Maka zahirnya yang dipandang adalah apa namanya adalah kehendaknya, niatnya di dalam hal tersebut. Iya, maka jangan sekali-sekali diambil rambutnya atau dia potong kukunya. Kata beliau, "Haddatsani Hajjaj bin Syair qala haddatsani Yahya bin Katsir al-Anazi Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Malik bin Anas an Amr bin Muslim an Sa'id bin Musayyab an Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. Apabila kalian sudah melihat hilal dzil hijjah. Hilalnya yang dihitung ya. Hilal sudah terlihat. Hilal dzil hijjahnya. Dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih, hendaknya dia tahan, tidak boleh dia sentuh rambut dan kukunya. Maksudnya dia sentuh, tidak boleh dia gunting dan tidak boleh dia potong. Kemudian kata beliau, "Haddatsana Ahmad bin Abdullah ابن الحكم الحاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمر بن مسلم بهذا الإسناد نحوه وحدثني عبيد الله بن موسى العنزي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمر الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال ابن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل خلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أطفاره شيئا حتى يضحي. Kata beliau, siapa yang memiliki sembelihan yang ingin dia sembelih kemudian sudah masuk hilal ذي الحجة maka jangan sekali-sekali dia mengambil rambut dan kukunya ya, sampai dia menyembelih. Nah, di sini saya ralat ya untuk terkait dengan masalah kalau dia sudah ada sembelihan ya, ada sembelihan apa namanya sudah ada di sisinya disimpan. Maka di sini ada kemungkinan bahwa itu dikaitkan dengan adanya sembelihan, ada niat dan adanya apa? Sembelihan. Sebab dia masuk di siap syarat di sini. Baik. Kemudian kata beliau, "Haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani qala haddatsana Abu Usama yaitu Hammad ibn Usama qala haddatsani Muhammad bin Amr qala haddatsana Amr bin Muslim ibn Ammar Al-Laythi qala kunna fil hammam qabla qubail al-adha fattala fihi unas ya faqala ba'du ahli al-hammam." Kata perhatikan ya para ulama, Amr bin Muslim menceritakan bahwa dulu kami berada di kamar mandi, tempat mandi. Biasanya mereka, suatu tempat ada tempat mandi umumnya ya. Tempat mandi umum. Iya. Karena banyaknya di situ orang. Maka, sebagian orang, banyaknya orang dan sedikit air, akhirnya mereka mandi di satu tempat. Iya. Mandi di satu tempat. Tapi bukan mandi sampai apa namanya, saling melihat aurat ya. Nah, maka waktu itu ada yang mencabut kulitnya. Pada saat mandi. Faqala ba'du ahli al-hammam, sebagian orang yang ada di situ berkata, "Inna Sa'id bin Musayyab yakrahu hadha aw yanha an hadha." Maka sebagian orang berkata, "Sa'id bin Musayyab tidak suka itu atau melarang dari itu." Ya, perhatikan ya, bagaimana umat waktu itu dekat dengan ahlul ilm, tahu dia ucapan para ulama, larangan dan sebagainya. Iya. Qala falakitu Sa'id bin al-Musayyab fa dzakartu dzalika lah. Kata beliau, saya pun menjumpai Said bin Musayyab. Lalu saya sebutkan hal tersebut kepada beliau. Disebut kepada Said. Maka Said berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Hada hadithun qat nasiyah. Waturik, ini hadith banyak yang lupa, banyak yang meninggalkannya. Iya. Haddatsatni Ummu Salamah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimana hadits Mu'adz dan Muhammad bin Amr. Perhatikan ya, para ulama berpegang dengan dalil. Dan itu yang mereka tanamkan pada umatnya. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Harmal ibn Yahya wa Ahmad ibn Abdurrahman ibn Abi ibn Akhi ibn Wahab qala haddatsana Abdullah ibn Wahab قال أخبرني حيوة ابن شريك قال أخبرني خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثه. Ini sama dengan riwayat sebelumnya. Baik, bab yang terakhir. Kata beliau, bab تحريم الذبح لغير الله تعالى ولا نفعله. Bab pengharaman menyembelih kepada selain Allah dan melaknat orang yang mengerjakannya. Kata beliau, haddatsana Zuhair bin Harb Abu Khaitham An-Nasa'i wa Zuraij bin Yunus kilahuma an Marwan qala Zuhair haddatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari qala haddatsana Mansur bin Hayyan qala haddatsana Abu Thufail Amir bin Wathilah. Ini sahabat yang paling terakhir meninggal di antara seluruh sahabat. Qala kuntu inda Ali bin Abi Talib fa ataahu rajulun. Beliau berkata, kami berada di sisi Ali bin Abi Talib, maka seorang lelaki datang kepadanya. Faqala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaika. Maka orang yang bertanya, adakah sesuatu yang Nabi rahasiakan kepadamu? Qala faqadib, maka Ali pun marah. Iya, perhatikan ya. Jadi kalau ada sekarang ini mengatakan Ali bin Abi Thalib banyak merahasiakan sesuatu, itu pendusta. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Qur'an itu kurang, yang mengatakan bahwa para imamnya itu banyak tahu, banyak yang mereka lah yang punya ilmu segala sesuatu. Ya. Dan ini orang-orang Syiah Rafidhah, bukan umat Islam. Nah. Wa qala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhu an-nas. Jadi Ali malah, beliau berkata, Nabi tidak pernah merahasiakan, menitip rahasia kepadaku sesuatu yang disembunyikan dari manusia. Ghairu annahu qad haddatsani bi kalimatin arba. Tapi Nabi pernah menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Faqala mahunna, maka orang ini tanya, apa itu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin? Qala maka Ali berkata, la'ana Allahu man la'ana walidayhi, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, la'ana Allahu man awa muhdithan, wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Bagaimana itu ada orang laknat orang tuanya? Ya, mungkin aja ada yang dia laknat langsung. Dia langsung apa? Cela orang tuanya. Seperti sebagian anak kurang ajar di hari-hari ini. Orang tuanya saja dituntut di pengadilan. Hah? Dalam hal yang apa? Bukan layak untuk dipermasalahkan. Ya. Kemudian, bentuk yang lain dari melaknat orang tua, dia laknat orang tua orang lain. Maka orang lain ini balas melaknat orang tuanya. Ya. Maka itu sama saja dengan melaknat orang tua dia sendiri. Kemudian kata beliau, wala'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, dan Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ini sisi pendalilan di sini. Kenapa dibawakan di sini? Biar diingatkan, kalau seorang menyembelih kurban itu ikhlas karena Allah. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Dan ini diantara maksud utama dari ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wala'ana Allahu man awa muhditan, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah atau orang yang mengadakan perkara baru. Dalam sebuah riwayat muhdatsan, dia sendiri menganut bid'ah, itu kena laknat semuanya. Pelaku bid'ahnya menganut bid'ah kena laknat. Orang yang mengadakan bid'ah kena laknat. Orang yang mengadakan perkara baru kena laknat. Iya. Jelas ya? Siapa yang melindunginya kena laknat. Wala'ana Allahu man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda tanah, patok-patok tanah. Jadi ada patok tanah sudah dipatok, ini tanah orang, dia pergi ganti, dia pindahkan. Ini kena laknat juga. Ini 4 orang, semuanya kena laknat, dan ini semuanya terhitung dosa besar. Kemudian kata beliau, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar, Sulaiman ibn Hayyan, عن محمد سليمان ابن حيان عن منصور ابن حيان عن أبي الطفيل أنه قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس. Kami berkata kepada Ali, kabarkan kepada kami sesuatu yang Nabi rahasiakan kepadamu, bisikkan kepadamu. Kata Ali, Nabi tidak pernah merahasiakan sesuatu kepadaku yang harus disembunyikan dari manusia. Walakin sami'tuhu yaqul, tapi saya mendengar beliau bersabda, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah wa la'ana Allahu man awa muhditan wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man ghayyara al-manar. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat siapa yang melindungi pelaku orang yang mengadakan perkara baru. Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang mengganti tanda-tanda bumi. وحدثنا كتب لي حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث أن أبي الطفيل أنه قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. علي ditanya, apakah Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengkhususkan engkau dengan sesuatu khusus, tidak ada yang tahu? Faqala, maka Ali berkata, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam ya'um bihi an-nas kaffatan illa ma kana fi kirabi sayfi hadha. Kata Ali, Nabi tidak pernah mengkhususkan saya dengan sesuatu yang seluruh manusia tidak tahu. Ya, enggak ada itu, kata Ali, kecuali apa yang ada di ujung apa? Pedangku ini. Jadi kalau dia beritahu, berarti tidak ada lagi yang rahasia. Jelas ya? Semuanya disampaikan. Apa isinya? Fakhraja sahifatan maktubun fiha, dikeluarkanlah satu sahifah tertulis padanya, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah, wa la'anallahu man saraqa manara al-ard, Allah melaknat siapa yang mencuri patok bumi, wa la'anallahu man la'ana walidah, dan Allah melaknat siapa yang melaknat kedua orang tuanya, melaknat ayahnya, wa la'anallahu man awa muhditan, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bidah. Baik, selesai. Sudah kitabul adhahir ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ini ada pertanyaan. Gimana kita sholat dulu atau saya langsung jawab saya pertanyaan? Hah? Jawab aja dulu ya. Sudah nanggung. Bismillah, ini ada yang bertanya. Kami bersyirikat untuk berkurban seekor sapi. Panitia dan teman syirikat ada yang menguatkan lebaran waktu Arab Saudi. Ya. Syakat kurban lebaran bersama pemerintah, sedangkan hewan kurban disembeli usai lebaran Arab Saudi. Tidak ada masalah ya, kalau misalnya ada yang bersyirikat orang luar negeri di Saudi, dia ikut. Ya. Maka kalau dia sembeli pas kita di sini, itu berarti kita di sini sudah pas sholat di Saudi sekarang tanggal 11. Tidak bertentangan dengan hal tersebut. Karena waktu penyembelihan, ya, paling bagusnya akhir tanggal 12. Paling akhirnya akhir tanggal berapa? 13, masih luas. Ya, tapi kalau teman syarikatnya orang Indonesia, itu harusnya dinasihati agar supaya tidak menyelisihi ketentuan dari kebanyakan manusia di sini. Ya, ketentuan dari pemerintah. Yang diukur itu adalah hilalnya, bukan wukuf Arafahnya. Jelas ya? Ya, wukuf Arafah bisa terjadi wukuf di Arafah karena terlihat hilal di awal bulan. Dari situlah ditentukan wukuf Arafah. Jelas ya? Maka yang dihitung adalah apa? Melihat hilalnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini tanggal 8 di Saudi sudah wukuf Arafah, mereka tanggal 9. Maka kita di Indonesia, kita puasa saja dari tanggal 1 sampai tanggal 9, insyaallah dapat semua kebaikannya. Ya? Kalau berat, tanggal 8, tanggal 9 puasa. Dan insyaAllah ta'ala tidak ada masalah. Iya. Baik. Ada yang bertanya bagaimana puasa di hari Jumat? Puasa di hari Jumat tidak ada masalah. Yang jelas, dia puasa hari Kamis sebelumnya dan hari Sabtu setelahnya. Iya. Boleh. Saya telah berkurban, tetapi dalam rumah ada mertua tinggal. Apa mertua dapat pahala berkurban? Kalau nafkahnya mertua dia yang tanggung, mertua hidup dia yang biayai, semuanya dihitung sama dengan dia. Satu saja cukup. Bagaimana jika menyembelih sapi betina dalam keadaan mengandung atau dalam keadaan hamil? Ini akan datang pembahasannya di malam Selasa nanti insyaallah. Iya. Jadi kalau dia sembelih, sembelian untuk induknya itu sembelian untuk janinnya. Tapi setelah dibelah, kalau janinnya mati sudah halal. Kalau janinnya masih hidup disembelih lagi untuk penghalalan janin tersebut. Bolehkah seorang ibu membeli hewan kurban sapi kemudian memasukkan nama anaknya dalam syarikat 7 orang walaupun anak-anak tersebut tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya karena sudah berkeluarga? Tidak ada masalah, sama ya. Apa namanya telah kita terangkan itu, boleh saja orang lain saja boleh diberi apalagi anak-anaknya. Ya saya sudah terangkan ya bahwa puasa hari Arafah. Ya, sekarang Indonesia beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi dari kemarin mereka sudah apa? 1 Dzulhijjah, kita baru tanggal 2 Dzulhijjah. Sekarang malam tanggal 3 kita. Sekarang malam tanggal 2 kita. Ya, di Saudi sekarang sudah malam tanggal 3. Jelas ya? Berbeda Arab Saudi dengan Indonesia itu tidak ada masalah, kita ikut di negeri kita. Ya. Sebab urusan lebaran, urusan berkurban itu ikut kepada kebanyakan manusia di negeri itu sebagaimana yang telah diterangkan. Baik, saya jawab pertanyaan terkait kurban aja ya. Ini pertanyaan di luar materi, saya akan tinggalkan dulu soalnya banyak pertanyaan. Hewan apa saja yang bisa dijadikan hewan akikah? Akikah sama dengan kurban, hanya 3 hewan saja. Untuk akikah itu hanya kambing saja. Tidak disyariatkan dia sapi ataupun unta, hanya disyariatkan kambing. Dan ini yang menjadi titik pembeda antara hewan akikah dan kurban. Iya, karena itu kebanyakan ulama membedakan antara akikah dan kurban. Bagaimana hukumnya memakan daging di mana orang yang menyembelihnya dia seorang bidah yang membaca doa-doa berasal dari nenek moyangnya, dari Al-Qur'an dan Sunnah? Bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau dia baca Bismillah Allah Akbar, iya, maka sembelihannya halal. Itu aja, dia baca Bismillah Allah Akbar, sembelihannya apa? Halal. Dan dia niatkan itu untuk Allah. Dia niatkan itu untuk Allah. Dan kita akan bahas insyaAllah nanti syarat-syarat syahnya penyembelihan. Bagaimana jika kita memiliki daging kurban kemudian kita beri kurban tersebut kepada orang kafir? Kalau kafirnya tetangga, tidak apa-apa dia kasih. Paling kalau diharapkan tetangganya bisa masuk Islam, tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Saya pernah menyembelih seekor ayam, tapi setelah beberapa menit, ayam tersebut belum mati juga. Maka saya mengambilnya dan kembali menyembelihnya di tempat yang sama. Tidak ada masalah. Ya, dan mungkin dia belum mati karena masih ada yang belum putus. Di tempat kami, para pemimpin, mulai gubernur, bupati, camat, semuanya berkurban di masjid-masjid, padahal mereka Nasrani. Apa hukum sembelihan mereka? Ya, kalau yang sembelih kaum muslimin, dia baca Bismillah, halal sembelihannya, bagi saja, enggak apa-apa. Ya. Adapun orang yang kafir, dia beri kepada kaum muslimin berkurban, enggak apa-apa. Jelas ya? Dan mereka sendiri, ya, tidak mendapatkan pahala karena apa? Kekafirannya. Kecuali kalau sebelum meninggal masuk Islam, maka kurban itu pahalanya akan dia bawa. Kalau dia meninggal sebelum apa? Dia masuk Islam sebelum meninggal. Apa syah hukumnya menembak burung, menyebut nama Allah lalu kita makan? Tidak apa-apa ya syah itu. Tembak, baca Bismillah, kalau meninggal, mati, maka itu insyaAllah ta'ala bisa untuk dimakan. Bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang padanya ada syarikat? Bagaimana membacanya? Kalau dia tahu semua, misalnya 7 orang, fulan, boleh disebut semua namanya, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah dia tahu miliknya siapa, disembelih Bismillah saja tanpa menyebut orangnya, tidak disebut namanya pun, itu dia tahu. Allah mah tahu itu milik siapa. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi enggak perlu untuk disebut nama. Tapi kalau si pemilik kurban ingin disebut namanya, enggak apa-apa. Yang menyembelih menyebut nama semua yang bersyarikat dalam kurban itu. Tapi sulit juga, sapinya sudah ngamuk sana-sini. Allahumma. Dia baru mengejar 7 orang semuanya. Bolehkah berpuasa di awal 9 hari bulan Dzulhijjah tapi tidak full tanggal 1 sampai 9? Misalnya selang-seling 5 hari atau 7 hari saja. Boleh saja. Alhamdulillah 5 hari 7 hari itu banyak ya daripada tidak ada sama sekali. Bolehkah anak yang belum dewasa diikutkan dalam kurban? Tidak ada masalah. Orang yang sudah meninggal saja boleh diikutkan. Apalagi orang yang hidup. Ya. Baik, saya kira ini dulu ya untuk pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.